Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'ath. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala kita masih diberikan kesempatan hidup. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Taala di antara sekian yang hidup, kita masih diberikan kesempatan untuk beriman kepada Allah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian yang mengatakan dirinya beriman kepada Allah, kita yang diperkenankan menunaikan amal saleh di hari ini. Dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara sekian yang menunaikan amal saleh, kita yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikannya langsung di rumah Allah, sekaligus juga memperdalam sebagian tuntunan syariat, tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh nikmat ini Allah jagakan kepada kita sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penerimaan terbaik. Untuk itu kami mengajak pada teman-teman sekalian, termasuk mirsa dimanapun anda berada, mari kita mulai pertemuan kita dengan berusaha mengikhlaskan segala apa yang coba kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena ustaznya, tidak karena keadaannya, tidak karena fasilitasnya, tapi kita bermohon hanya Allah yang meridhai kita. Dan dengan itulah, bukankah Allah pemilik segala kemudahan? Bukankah Allah pemilik segala pengetahuan? Kesemua dikerjakan karena Allah dan Allah ridha kepada kita, maka tidak sulit bagi Allah untuk memberikan bahkan apa yang lebih daripada yang kita bayangkan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita malam ini, ada banyak yang perlu kita syukuri. Sebelum tadi kami mulai, alhamdulillah kami diberikan berita sekali lagi dari pekan ke pekan hidayah selalu menghunjam pada jiwa-jiwa orang yang ingin mendapatinya, yang telah Allah tanamkan dan sebarkan dalam setiap kehidupan kita. Malam ini insyaallah mendapat kabar akan ada yang di perjalanan menuju kemari untuk mengikrarkan syahadatnya dan kembali kepada nilai keislaman. Alhamdulillah pekan lalu kita juga diberikan rizki saudara kita Hendra dari Bandung yang lahir tanggal 10 April tahun 1994, mengikrarkan keislamannya di sini sebelum Jumat. Dan hari ini malam Jumat insyaAllah akan juga ada saudara kita yang kembali kepada fitrahnya. Semoga Allah lancarkan perjalanannya dan semoga Allah mudahkan prosesnya insyaAllah. Yang kedua teman-teman sekalian, sebelum kita mulai bahasan kita, saya dimintakan sedikit memberikan tanggapan atau juga pendapat terkait dengan hal-hal kekinian yang telah banyak dibincangkan, termasuk apakah kitab suci itu adalah fiksi atau bukan. Baik, saya ingin berikan nasihat terlebih dahulu. Jika anda menemukan, mendengar, melihat apapun yang sifatnya memberikan gambaran-gambaran yang tidak jelas, maka Al-Quran memberikan pandangan kehati-hatian terlebih dahulu untuk memberikan komentar. Jangan cepat berkomentar, karena keterangan nol dokumen itu menunjukkan sesuatu, maaf, hal yang tidak komplit dalam kehidupan. Keterangan tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa dokumen, atau hal-hal yang bias yang disampaikan, itu menunjukkan satu, rendahnya kehati-hatian, rendahnya tingkat pengetahuan, juga kurang kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu turun aturan di Quran, surah ke-49 misalnya, ayat yang ke-6, jelas disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang masih yakin kepada Allah, memiliki iman dalam jiwanya, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika ada orang-orang yang diduga menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah, datang membawa keterangan, membawa berita, beritanya menyimpang, gak biasanya, maka hal yang pertama dilakukan kata Quran, jangan berikan komentar dulu, cek dulu secara sempurna. Bahkan kalimatnya menggunakan tabayyanu, tabayyanu, ya, menunjukkan usaha yang serius untuk mengecek, lihat sumbernya, siapa yang bicara, bagaimana kadar pengetahuannya, apa latar belakang keilmuannya, sehingga dari semua simbol-simbol tadi, semua kelengkapan-kelengkapan tadi bisa kita nilai secara sempurna, baru kita berikan pendapat. Paham sampai sini? Baik, saya perhatikan dari beberapa isu yang muncul ini, disampaikan melalui kaidah-kaidah yang secara mantik sebetulnya mudah untuk dijawab. Saya berikan kaidah pertama misalnya begini. Teman-teman sekalian, bedakan ya, ada dunia nasihat, ada dunia pemikiran, itu berbeda. Kalau dalam dunia nasihat, kaidahnya berkata, unzur, unzur ila ma qala, wa la tanzur ila man qala. Lihat pada apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Sekalipun nasihat itu datang dari orang-orang yang mungkin status sosialnya di bawah kita, kan hanya pegawai biasa, mungkin hanya pegawai di jalanan, tapi memberikan nasihat yang dalam, ambil itu. Jangan lihat siapa orangnya. Paham? Tapi dalam dunia pemikiran, itu harus dibalik. Unzur ila man qala. Anda lihat siapa yang bicara. Jangan langsung dengarkan dan simpulkan apa yang dibicarakan. Wala tanzur ila ma qala. Jadi dalam dunia pemikiran, jika ada sebuah pemikiran menyampaikan satu kesimpulan, maka patokannya man. Tanya siapa dia. Tapi kalau Anda mendengarkan nasihat-nasihat kebaikan yang sifatnya baik, dibenarkan secara syariat, maka patokannya ma. Lihat kepada apa yang disampaikan. Jangan lihat orangnya. Paham? Nah sekarang, perhatikan sini. Ada yang punya pendapat. Ini bukan nasihat. Ada pendapat, ada pemikiran, ada pernyataan disampaikan. Misal, kitab suci itu fiksi. Misal kan, kitab suci, kemudian diberikan pendapat, itu fiksi misalnya. Ini bukan nasihat. Ini bukan masukan. Tapi bagian dari pemikiran, bagian dari pendapat. Maka kaidahnya, jangan terapkan yang ini. Tapi lihat siapa yang bicara. Kenapa ini penting dilihat? Nanti dalam dunia pemikiran, pemikiran itu lahir dari informasi yang masuk. Ma'lumah sadaqah. Di setiap pengetahuan-pengetahuan informasi yang masuk, diramu oleh akal kita, jadi kemudian konsepsi pemikiran dikeluarkan oleh lisan, diberikan tindakan oleh seluruh anggota tubuh kita. Dan biasanya, setiap latar belakang informasi yang masuk ke dalam setiap orang akan memberikan kesimpulan yang berbeda. Saya beri gambaran begini misalnya, untuk sebelum masuk ke sini. Kalau saya katakan, apa yang terbayang di benak Anda ketika saya sebutkan kuning? Kuning apa itu? Bendera, apa lagi? Ada yang meninggal, Masya Allah. Ada kebakaran gitu kan? Baik, ada yang di sungai, ada yang emas, ada yang macam-macam. Bisa? Betul. Bahkan yang baru kemarin misalnya ada yang menyimpulkan, kuning itu ketika di ujung-ujung menang 3-0, kemudian kalah jadi penalti 1, 3-1. Bisa? Macam-macam, ya. Jadi, ya, seorang yang ditanya tentang satu pemikiran, satu pendapat, satu peristiwa, akan cenderung memunculkan latar belakang informasi yang hadir di benaknya sebelum dia merespon. Awas, ini kaidah dasar sekali. Jadi ketika Anda wajar memiliki perbedaan dengan orang lain, karena setiap orang mendapatkan informasi yang mungkin tidak sama. Kalau informasi yang masuknya sama, maka bisa dipastikan 90%+ apa yang keluar dari lisannya itu pasti akan serupa, identik. Tapi ketika sumber informasinya berbeda, maka kesimpulan yang lahir itu bisa tidak sama. Contoh, kita ambil misalnya ketika dia bicara kitab suci, maka informasi yang masuk ke dalam benaknya adalah dia pernah membaca kitab suci, pernah ada masuk informasi kitab suci dalam dirinya, lalu dia berikan sebuah pendapat. Kitab suci isinya begini. Pertanyaannya, kitab suci apa yang dibaca oleh yang bersangkutan? Poinnya. Orang itu baca Al-Quran tidak? Orang itu baca firman Allah atau tidak? Atau jangan-jangan keyakinannya berbeda dengan kita. Yang dibaca misalnya, contoh, misal, dalam kasus yang kemarin, yang baca saudara kita misalnya bukan Muslim. Yang dibaca misalnya di Kristen, dia bacanya Bible misalnya. Ya, yang dibaca Bible. Baik, begitu dia melihat, menyimpulkan, saya baca ini, isinya ada cerita, isinya ada macam-macam, isinya ada sekian, isinya ada sekian. Dari informasi yang masuk hasil bacaan ini disimpulkanlah kitab suci itu fiksi. Apa yang dimaksud kitab suci ini? Kitab yang dia baca yang masuk dalam informasi di benaknya. Kalau dia baca Al-Quran, mungkin akan berbeda keterangannya. Karena mustahil akan ditemukan fiksi dalam Al-Quran. Saya berikan gambaran kepada Anda. Ketika Al-Quran menceritakan Nabi Adam, fiksi bukan? Fiksi itu artinya bukan nyata. Nabi Adam ada tidak? Ada. Kalau Anda mengatakan Nabi Adam fiksi, berarti Anda pun fiksi. Karena Nabi Adam itu manusia pertama. Gak mungkin ada Anda kecuali ada Nabi Adam. Nabi Ibrahim, fiksi bukan? Bukan. Ada keturunan dari Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Muhammad, tidak ada yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun yang mengatakan di muka bumi ini Nabi Muhammad fiksi. Bahkan seorang non muslim menuliskan 100 tokoh yang berpengaruh di muka bumi, nomor satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, artinya kalau Nabi Muhammad itu bukan fiksi, maka semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritanya bukan fiksi. Paham? Baik, maka jika kita bisa simpulkan bahwa orang yang berbicara tentang ini, dia tidak sedang berbicara dengan Al-Quranul Karim. Paham? Baik, jadi kalau dia tidak menyoal Al-Quran, kenapa kita mesti menjawabnya? Nah, jadi dalam kaidah ilmu mantik itu, kaidah logika, kaidah pemikiran, Anda mesti jeli dulu. Jika melihat seseorang bicara, apa yang sedang dia bicarakan akan terkait dengan informasi awal yang hadir dalam benaknya. Paham ya? Baik. Satu ini. Ada yang kedua, bagaimana Ustaz? Kalau yang berbicara itu seorang muslim, maka bisa kita simpulkan, dia jarang baca Quran. Ini poinnya. Karena mustahil orang muslim yang ahli Quran bisa menyimpulkan Quran itu fiksi. Silakan cek. Tapi Ustaz, lihat baik-baik ya. Bukankah dalam Quran ada hal-hal yang belum kita dapatkan? Ah, ini Anda yang kurang belajar. Jadi kalau Anda kurang pengetahuan, jangan memberikan kesimpulan tentang informasi. Jangan salahkan sesuatu. Yang jadi soalan, Anda yang belum mempelajarinya. Paham sampai sini? Kita ambil satu kaidah misalnya. Teman-teman sekalian, Quran itu sangat memberikan solusi pada logika. Bahkan ayat-ayat Quran itu selalu mendorong kita untuk berpikir, memaksimalkan rasionalitas dan akal kita. Karena itu sering diungkapkan, afala ta'khilun, afala tatadzakkarun, apakah Anda tidak menggunakan akal Anda secara maksimal? Ayo coba renungkan, afala yatadabbarun al-Quran, apakah Anda tidak menganalisis Al-Quran sehingga melahirkan kesimpulan yang bisa Anda pahami dengan baik? Semua ayat-ayat Quran umumnya mendorong kita untuk merenungkan, memikirkan, menggali lebih jauh, sehingga bukan hanya kita yakin dengan keyakinan iman kita, tapi keyakinan iman dikuatkan dengan nalar logika yang kuat di situ. Di teman-teman sekalian, kalau Anda baca Al-Quran, mustahil rasanya ada orang menemukan di Quran bertentangan dengan logika. Yang ada hanya dua. Yang pertama, semua keterangan Quran dibenarkan oleh logika. Atau yang kedua, keterangan Quran terlampau logis. Saking logisnya, akal kita tidak bisa menangkapnya. Tunjukkan pada saya. Kalau matahari itu ada cahayanya? Matahari ada sinarnya? Baik, saya tanya kepada Anda. Kalau siang hari ada matahari, ada sinarnya, bisa enggak Anda melihat cahayanya? Bisa Anda menatap langsung sinarnya? Anda bisa melihat sinar, tapi saya tanya pada Anda, matahari ada sinarnya tidak? Baik, kalau Anda mau lihat, kelihatan tidak? Kenapa? Saya tidak lihat bukan karena enggak ada sinarnya, saking terangnya sinarnya sampai saya enggak bisa lihat. Saking terangnya keterangan ayat dalam Al-Quran, sampai akal Anda perlu yakin dulu tuh. Begitu yakin, hikmah datang di situ. Jadi kalau Anda berhadapan dengan ayat Quran yang belum Anda pahami, jangan turunkan Qurannya. Rendahkan dulu akal Anda untuk meyakininya, baru hikmah datang menjelaskan keterangannya. Jadi kalau peci gak cukup dengan kepala, jangan kepalanya dipotong. Cari peci lain untuk turunkan ukurannya sehingga sesuai ukuran peci dengan kepalanya. Paham? Ini poinnya. Nah, jadi jangan cepat kagetan. Kita itu kadang-kadang cepat kaget, gampang kagum. Ini masalahnya. Hari ini kagum, besok kaget gitu kan? Nah, begitu kaget, langsung kagum. Muncul mall baru, breng, berangkat ke sana. Kaget. Ke sana gak belanja, cuma numpang kagum aja. Bagus ya, balik lagi. Itu persoalan. Karena itu, ini bagian pertama. Kita sebetulnya bersyukur ketika orang membaca selain Al-Quran, dia meragukan apa yang ia baca. Dan kita tawarkan, nanti coba baca Al-Quran. Berikan keterangan, berikan gambaran. Mungkin dengan bacaan kepada Al-Quran, dia bisa lebih tersentuh bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam Al-Quran. Malam ini Anda bangun, doakan dalam sujud, semoga Allah berikan hidayah kepada setiap orang yang berusaha mencari kebenaran dalam kehidupan. Paham sampai sini ya? Taib. Yang paling aneh adalah orang-orang yang kadang-kadang sudah jelas itu salah, masih dibela. Sudah jelas itu benar, masih diragukan. Itu yang kadang-kadang melahirkan persoalan. Karena itu turun kaidah pertama dalam Al-Quran, jika Anda ingin mendapatkan semua manfaat di Quran, kaidahnya dzanikal kitabu la raiba fi. Anda harus yakin dulu. Kalau Anda datang dengan keraguan, maka tidak akan menghunjam dalam hati sanubari Anda. Paham sampai sini? Baik. Jadi kalau pecinya tidak cukup di kepala, apa yang dilakukan? Baik, cari peci lain. Baik. Bismillah. Sudah jelas gambaran ini, kalau sudah dirasakan jelas, saya kira tidak perlu banyak dibincangkan. Banyak membahas yang sudah jelas akan membuat penjelasan semakin tidak jelas. Ya. Itu ingat poin itu baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sekarang pada sesi yang sangat penting, masih dalam pengantar Syiar Al-Quran, pembahasan buku Muslim Zaman Now Hafal Quran dalam 30 hari sebagai syiar pengantar untuk persiapan Ramadan. Kami ingin tegaskan pada teman-teman, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, kita teman-teman berikrar, berniat, dan kita juga yang hadir di Istiqlal pernah sampaikan di rumah Allah bahwa kita ingin berubah. Nah, kami ajak Anda untuk bisa mendekat kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita mulai dengan Al-Quran, kita pasang target tahun ini, insya Allah di bumi Indonesia akan hadir 100.000 penghafal Quran setiap tahun. Dan kita akan mulai di bulan Ramadan maksimalkan kecintaan kita pada Al-Quran. Karena itu kita akan gali keterangan-keterangan isyarat dalam Al-Quran yang kami himpun di buku ini. Kita maksimalkan sebelum tiba Ramadan dan di Ramadan kita praktekkan nanti. Dan semoga Allah memberikan taufik untuk mempercepat hati dekat dengan Al-Quran saat Ramadan. Karena itu kita akan lanjutkan. Di pertemuan lalu, kita sudah tuntaskan bagian kedua pembahasan di buku yang telah kita uraikan sebagian besar materinya. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu aspek teknisnya. Dan saya sarankan bagi Anda ataupun Mirsa, dimanapun Anda berada, untuk kembali mereview, melihat tayangan yang lalu, jika Anda baru bergabung di kekinian. Sehingga turunan-turunan permasalahan yang kita bahas bisa diurai dengan lebih jelas insyaAllah. Ada empat bagian di buku ini yang paling penting. Satu, terkait dengan motivasi tentang kenapa kita mesti menghafal Al-Quran. Apa esensinya kita hafal Al-Quran? Apa tujuan utamanya? Yang kedua, kita juga hadirkan bahasan yang kedua tentang aspek-aspek penting tarbiyah rohiyah. Tarbiyah rohiyah, yaitu pelatihan-pelatihan kepada kondisi internal kita sebelum menghafal Al-Quran. Kita sudah bahas bagaimana hati kita disiapkan sebelum menghafal Al-Quran. Kita bahas tentang keikhlasan, kita bahas tentang kesungguhan, kita bahas tentang kesabaran, dan turunan-turunan yang lainnya. Bagian ketiga, ini yang akan kita bahas, terkait dengan teknis hafalan, aspek teknis. Tentang cara bagaimana menghafal secara maksimal. Dan yang keempat, kita nanti ambil simulasi atau praktek hafalan yang syiarnya nanti insya Allah kita akan berikan waktunya bersama-sama berkumpul di satu tempat untuk mensimulasikan apa yang telah kita pelajari. Dan insya Allah akan ada di bulan ini. Saya teruskan dulu untuk yang ini. Saya cek sebentar, ini sudah terangkan, termasuk dituliskan pada buku bagian yang pertama. Kenapa kita mesti menghafal Al-Quran? Ada apa di dalam Al-Quran? Dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nasnya. Kemudian setelah itu apa keutamaan-keutamaan penghafal Quran? Setelah Anda memahami kenapa Anda mesti menghafal, maka kita mulai untuk mentarbiyah ruhiyah dulu. Mengikhlaskan niat kita. Saya cek sebentar, teman-teman. Ayo, ayo semangat, semangat. Siapa yang mau jadi hafid? Semangat. Baik, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan ya. Ada yang mau begini, lihat temannya enggak ngangkat, gini lagi. Alhamdulillah. Ingat, ingat. Tujuan kita menghafal Quran karena siapa? Allah. Ini poin pentingnya. Nah, ini yang dimaksud tarbiyah rohiyah. Jika Anda ingin jadi hafid, menghafal Quran karena ingin jadi hafid, saya sarankan sederhana, ganti nama Anda jadi hafid. Selesai. Ya. Maka semakin cepat Anda hadirkan keikhlasan karena Allah, semakin mudah bagi Allah menanamkan Quran dalam jiwa Anda. Ini contoh pada bagian yang kedua. Ini sudah kita selesaikan poin-poinnya, termasuk terakhir tentang istiqamah, saya sudah turunkan juga. Sekarang kita hadirkan bagian yang ketiga. Kalau sudah yang dua terpenuhi, bagaimana kita mewujudkan proses hafalan itu sehingga prosesnya bisa ditempuh dengan cara yang sistematis, cepat, dan insya Allah melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Ini inti materi pertemuan di hari ini. Baik, kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh hapus dulu? Jazakallah khair. Ya, antum sampaikan boleh, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan bolehnya ada pahala diberikan kepada antum. Kalau pengen banyak, ikut menghapus. Saya simpan sini ya Pak. Bismillah. Baik, mari kita fokus. Waktu kita sebentar menuju insya. Kita akan memulai pada bagian yang ketiga setelah ini dimaksimalkan. Nanti bagi Anda yang tertinggal, rangkuman pembelajaran ini Insya Allah kita akan sampaikan pada sesi simulasi. Waktunya cuma sehari. Kalau saya mau sampaikan cepat dari sekarang bisa, waktunya insya Allah hari Jumat. Tempatnya di JCC. Tahan sebentar. Ingat, jangan lu dikomentari. Pelan-pelan dulu, lihat dulu. Kan tadi saya terangkan di awal. Ya? Di ada tipe keterangan cepat bohong-bohongan. Disingkat apa? Cebong. Ada tipe keterangan nol dokumen. Keterangan nol dokumen. Gak punya dalil, gak punya apa-apa, ngasih keterangan. Keterangan K, nol dokumen. Nah, ini ya. Nah, sudah, nanti ini yang dibahas ramai lagi. Udah. Nyambung sini. Ya, lihat sini. Baik, ini hari Jumat di JCC Senayan, tanggalnya tanggal 20 April. Waktunya itu ba'da asar. Insyaallah di panggung utama di IBF kita akan simpulkan secara cepat. Bagi yang memang belum ada waktu ke sana, Anda tersambung dengan Ahyar TV. Insyaallah disampaikan langsung dari sana. Baik, ini kita akan simpulkan dengan cepat apa yang telah kita pelajari, termasuk yang lebih kilat. Tapi simpan ini. Untuk hari ini saya berikan yang lebih detail terkait dengan pembelajaran aspek yang ketiga. Kita langsung mulai, waktu kita terbatas. Satu. Bismillah. Bagaimana cara memulai hafalan? Yang kualitas hafalannya bukan sekedar hafal ketika ditanya bisa disampaikan, tapi memenuhi unsur-unsur hafalan yang dipandang sempurna oleh para ulama qiraat. Baik dari aspek hafalan, kekuatan ingatannya, atau juga dari aspek makhraj ataupun tajwidnya, juga dari aspek penggunaannya dalam kehidupan. Dan ini yang paling penting. Saya pernah sampaikan pada Anda, ada orang yang bagus hafalan, bagus tajwidnya, tapi sayang hafalannya tidak menjadi pembimbing dia dalam kehidupannya. Yang paling aneh kalau ditanya, hafal ayatnya, tapi ayat itu tidak membimbing dia dalam kehidupannya. Dia hafal ayat mata, tapi ayat mata itu tidak masuk ke mata dia saat berinteraksi. Itu yang sayang. Dia hafal ayat tangan, tapi ayat itu tidak membimbing tangannya bagaimana tangan mesti digunakan. Dia hafal ayat kaki, bahkan kalau dibaca lagi ngimamin, bacaannya bagus, orang tersentuh. Cuman sayang ketika dia berjalan, itu ayat tidak membimbing kakinya. Jadi imam suara bagus ketika jalan, kakinya dipakai sombong. Kan salah. Barusan baca, wala tamshi fil ardi maraha, jangan jalan dengan sombong. Orang menangis ketika sholat, tapi ketika keluar masjid dia sombong. Cuman saya yang bagus baca Quran. Masya Allah. Salah. Sama dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu bukan yang diinginkan. Karena itu ketika Quran menginginkan seseorang penghafal Quran, kalimat yang menggunakan kata zikrun. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lil hifz. Allah tidak menginginkan seorang penghafal sejati hanya dari sisi hafalannya saja, tapi bagaimana hafalan bisa digunakan dalam kehidupan. Paham? Syarat pertama, setelah ini selesai. Baik, pertama, tentukan target waktu untuk klasifikasi hafalan. Mau berapa lama Anda menghafal? Ini dulu poinnya. Pelan-pelan ya, kita mulai dari menentukan target waktu dulu. Saya sampaikan pada Anda seluruhnya bahwa hafalan yang paling standar, yang melahirkan kekuatan ingatan, kemudian penyampaian yang sempurna dari tajwid, dan bisa dijadikan sebagai bimbingan dalam kehidupan, itu rata-rata 2 tahun. Ini yang paling standar. Dari segi kematangan 3 aspek tadi. Aspek pertama, hafalan, kuatan ingatan maksudnya. Yang kedua, sempurna dari sisi tajwidnya. Dan yang ketiga, ayat dimaksud yang telah dihafal jadi pembimbing dalam kehidupannya, jadi pedoman hidup. Waktu paling standar yang dibutuhkan untuk menggabungkan 3 hal ini, kalau dimulai dari nol sifatnya, maka dia butuh kurang lebih waktu 2 tahun. Terus sampai sini. Nah, sekarang perhatikan, dalam 2 tahun ini seperti apa formulasinya. Saya boleh hapus yang ini? Bismillah. Tapi teman-teman fokus sini. Masih ingat yang saya pernah terangkan di awal-awal jumpa kita? Mushaf itu pada umumnya ada berapa halaman? Ya? 604 halaman. Lihat sini, 604 halaman. Bismillah. Samsul. 6 apa? Anaba. Alam naj'alil arda mihada. 0. Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. 4. Kalla sayalamun masyaallah. Jazakallah khair. Tayyib. Ayat ke-40 apa? Ayat ke-40? Belum. Ayat ke-4, kalla sayalamun. Ayat 41? Tidak ada ya. Baik. Baik. Mushaf ada 604 halaman. Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita terapkan dalam tempo 2 tahun tadi, dengan rata-rata standar kekuatan ingatan seseorang, paling standar saja, kita ambil 1 hari 1 halaman. Misal, 1 hari, ini yang paling standar, dan telah diuji. 1 hari 1 halaman. Kus ya. Baik, kalau saya ambil 30 hari, berarti berapa halaman? 30 halaman. 30 hari itu berapa bulan? Baik, 30 hari sama dengan 1 bulan. Ambil rata-ratanya. Baik, kalau saya ambil misalnya 10 bulan, 1 bulan sama dengan 30 halaman. 10 bulan berapa halaman? 300 halaman. Baik, 300 halaman. Perhatikan cara menghitungnya, saya ulang kembali. 1 hari 1 halaman. Ini paling standar. 30 hari berarti 30 halaman. 1 hari sama dengan 1 bulan. Berarti 1 bulan sama dengan 30 halaman. Kalau saya ambil 10 bulan kalikan 30, 300 halaman. Kita butuh 604 halaman. Baik, 300, ini 600. 4, paling gampang, kalikan 2 saja. 300 kali 2 berapa? 600 halaman. Taib, 600 halaman. 10 kali 2? Baik, 20 bulan. Berarti, kita membutuhkan waktu 20 bulan untuk mendapatkan 600 halaman. Mushaf seluruhnya 604 halaman. Kita sudah punya 600 halaman. Kurang berapa halaman? 4 halaman. 20 bulan plus 4 hari. Baik. 1 tahun, turunkan ke sini, sama dengan berapa bulan? 12 bulan. Baik. 12 bulan. Artinya 20 dikurangi 12 berapa? 8. 12 bulan. 1 tahun plus 8 bulan. 8 bulan. Ini saya genapkan. 12 bulan sama dengan 1 tahun. Berarti kita memerlukan waktu 1 tahun 8 bulan plus 4 hari. 1 tahun 12 bulan. 2 tahun berapa bulan? 24 bulan. Saya punya 20 bulan 4 hari. Berarti kalau 24 bulan kurangi 20 bulan 4 hari, saya punya sisanya 3 bulan 26 hari. Naikkan ke sini. 3 bulan 26 hari. Perhatikan baik-baik. Ada hafalan, kekuatan ingatan, ada tajwid, ada pedoman hidup yang harus digali. Nah, dasar kekuatan seseorang secara standar, paling standar, kalau diuji rata-rata sehari itu bisa maksimal 1 halaman. Paling standar. Paling standar. Jadi kalau Anda ingin tes siapapun, dimaksimalkan dalam sehari, 1 halaman dia bisa selesaikan. Bahkan hebatnya, ketika diulang, itu bisa cepat. Ini sekian, nomor sekian, halaman sekian, ini sekian. Itu bisa cepat dalam sehari. Kalau nanti digunakan dengan cara yang benar, nanti saya teruskan. Tapi poinnya adalah, kalau kita ingin dapatkan dari nol sama sekali kita mulai, maka berapa waktu maksimal yang kita perlukan? Kurang lebih 2 tahun yang paling standar. Untuk 3 capaian ini. Pembagiannya seperti tadi, 1 tahun, 4 hari untuk menyelesaikan total hafalan kita, 3 bulan plus 26 hari untuk menyempurnakan sifat-sifat tajwid, mengecek kekuatan hafalan, plus menggali makna-makna yang telah kita temukan dalam proses hafalan sebelumnya. Jadi, kalau Anda tanyakan para penghafal Quran atau para pengajar hafalan Quran, itu rata-rata umumnya akan menemukan jangka waktu 2 tahun untuk waktu yang paling standar menghasilkan 3 dasar. Paham sampai sini? Nah, sekarang persoalannya, kita ingin jadikan 2 tahun ini dalam 30 hari. Jangan ketawa dulu, ingat ya, terangan kosong tanpa dalil. Fokus, ini saya mau jadikan 30 hari persoalannya. Awas, hati-hati. Saat saya bicara 2 tahun, saya bilang dari nol. Nol itu artinya, mohon maaf, tidak ada interaksi yang sering sebelumnya dengan Al-Quran. Nol itu artinya, ingin baru memulai untuk menghafal. Nol itu artinya, ada kekuatan tajwid yang belum maksimal didapatkan di situ. Maka Anda butuhkan 2 tahun, bisa Anda maksimalkan. Coba Anda lihat baik-baik, teman-teman sekalian. Cek, di mana di muka bumi ini, penghafal Quran yang tidak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda TK berapa tahun? 2 tahun, SD berapa tahun? 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, di kampus 4 tahun, sudah berapa tahun? 2 tambah 6, 8. 8 tambah 4, 8 tambah 3, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 4, 18. Kalau S2 tambah 2, 20. S3 tambah 3 tahun, paling maksimal 23 tahun. 23 tahun Anda kerjakan. Begitu selesai kuliah, dapat pekerjaan? Belum tentu. Sekarang Anda hafalkan 2 tahun. Al-Quran Anda maksimalkan. Saya katakan kepada Anda, jika Anda dekat dengan direktur, Anda mudah mendapatkan pekerjaan. Kalau Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang tidak mudah, ulangi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Apa yang tidak susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang susah, semuanya mudah bagi Allah. Salah kalau Anda katakan, ini tidak mudah bagi Allah. Keliru. Yang ada bagi Allah, semuanya akan terlangsung mudah diberikan kepada Anda. Dan Quran ketika Anda hafalkan, jalan cepat untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poinnya. Paham? Sekarang Ustaz, kalau saya hafalkan Quran dalam 2 tahun, kemudian saya bangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah berikan kemudahan dalam kehidupan saya. Kalau Anda enggak percaya, silakan cek ya. Dari zaman sahabat-sahabat Nabi, kemudian mereka dididik oleh Nabi sebelumnya, diwariskan pada tabi'in, sampai muncul ulama hebat yang semua hidupnya mudah. Rata-rata dari sejak kecil yang mereka lakukan bukan sekolah dulu. Yang mereka lakukan sekolahnya diisi dengan Quran terlebih dahulu. Silakan Anda cek. Rata-rata 7 tahun menghafal Quran. 9 tahun sudah mulai hafal. Begitu bersamaan hafalan Quran mereka sekolah, yang terjadi percepatan pengetahuan. Percepatan, percepatan, percepatan. Dan hebatnya, mereka berprofesi yang seluruh profesinya mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Itu poin utamanya. Intinya, setelah hafal, mereka dekat dengan Allah. Nah, kalau Anda ingin balik keadaan, ya, saya tanya pada Anda, fokus. Lihat baik-baik. Bagi Allah ada yang sulit? Tidak. Bagi Allah mudah? Tidak. Bagi Allah gampang? Tidak. Gampang, baik. Lihat baik-baik, apakah mudah bagi Allah menjadikan 2 tahun sebagai 30 hari? Hafalan Quran maksudnya? Mudah bagi Allah menjadikan hafal 2 tahun jadi 30 hari? Jadi 20 hari? Jadi 10 hari? Tayyip. Sekarang pertanyaannya, jika kita sampai hari ini belum mampu menghafalkan secara cepat Al-Quran, maka persamaannya berarti ada kedekatan kita dengan Allah yang belum dibangun dengan baik. Paham sampai sini? Karena bagi orang yang dekat dengan Allah, maka tidak ada yang susah bagi Allah untuk menjadikan seluruhnya mudah bagi dirinya. Karena itu pertanyaan terbesarnya, jika Anda ingin menjadikan 2 tahun menjadi 30 hari, bagaimana cara mengawalinya? Itu yang nanti kita mulai setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'ath. Ikhwas kalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Kita bermohon pada Allah subhanahu wa ta'ala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sebelum kita menyambungkan bahasan kita tentang cara cepat untuk menghafal Al-Quran, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, saat kami tadi sampaikan, saat sesi ba'da maghrib, bahwa kita hari ini diberikan nikmat lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa satu di antara saudara kita datang pada hari ini bergabung dengan kita untuk kembali menyatakan ikrar syahadatnya kepada fitrah keislamannya. Pada hari ini teman-teman sekalian telah bergabung bersama kita Mas Jody Nugroho, ada di sebelah kiri saya, di depan kita semua. Mas Jody, ini insya Allah akan jadi saudara-saudari Mas Jody ke depan. Ada di hadapan kita, kurang lebih ada sekitar 5.000 orang yang hadir saat ini. Dan juga nanti insya Allah, yang hadir bersama kita di acara ini di akhir TV juga insya Allah menyaksikan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala persaksian Mas Jody untuk kembali kepada Islam. Beliau lahir di Bogor tanggal 12 Februari tahun 1986, jenis kelamin laki-laki, jelas ya, tidak pakai jilbab, sudah kelihatan. Kewarganegaraan warga negara Indonesia, nomor KTP tertuliskan, agama terdahulu Kristen, kemudian alamatnya di Bogor secara lengkap tertuliskan, dan insya Allah sejak hari ini hari Kamis 25 Rajab 1439 Hijrah, bertepatan dengan 12 April tahun 2018, dengan izin Allah akan mengikrarkan syahadatnya kembali kepada fitrah keislaman. Sebelum kami sampaikan dan bimbing Mas Jody, penting untuk disampaikan pada kita semua, termasuk pemirsa dimanapun Anda berada, terkhusus Mas Jody dan Abang Danya insyaAllah. Dan kami perkenalkan juga, alhamdulillah bersama kita hari ini saya sangat berbahagia hadirnya salah seorang guru kami tercinta, guru kami yang mengajar saat di pesantren, juga beliau mudir ma'had yang hadir menemani kami pada malam hari ini. Beliau Bapak Kyai Haji Iyad Mulyana hadir bersama kita di sini, dan sekarang beliau koordinator sekitar 200 pesantren se-Indonesia. Alhamdulillah, jadi kita mudah-mudahan ada keberkahan untuk malam hari ini, dan semoga guru kita tercinta diberikan kesehatan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga keterangan dalam Al-Quran, dan insyaAllah Mas Jody juga jadi dasar renungan sebelum mengikrarkan syahadatnya. Ini jadi pegangan untuk kita semua, termasuk teman-teman yang ingin mengislamkan siapapun. Pertama, terdapat dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. Saya ingin pastikan dulu ini sebelum kita memulai syahadat Mas Jody, dan ini hanya terdapat dalam Al-Quran, sulit ditemukan dalam ketentuan lain. Mas Jody boleh pegang mic-nya. Ketentuan pertama dalam Al-Quran, La ikraha fiddin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada unsur paksaan apapun dalam memeluk agama Islam. Ad-din di sini Islam. Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Diingat baik-baik teman-teman, tidak boleh paksa orang, baik cara yang halus apalagi cara yang kasar, untuk memaksa dia masuk ke dalam Islam. Anda punya piutang dengan seseorang, boleh gak dibayar asal masuk Islam, itu tidak dibenarkan. Anda rajuk orang, bujuk orang dengan makanan untuk masuk Islam, itu tidak dibenarkan. Apalagi Anda gunakan kata-kata atau perangkat-perangkat yang kasar untuk memaksa seorang masuk Islam. Karena itu saya mesti pastikan Mas Jody, ketentuan yang pertama saya ingin tanya dengan jelas, boleh terbuka tidak ada masalah, sehingga dengan itu bisa nyaman keadaan berislam dan disaksikan, dan bila disoal oleh orang lain tentang yang pertama ini, Mas Jody bisa dengan lapang menjelaskan secara langsung. Pertanyaan pertama saya, mohon izin, apakah ada yang memaksa Mas Jody masuk Islam? Tidak ada. Baik, dipaksa oleh abang? Tidak. Tidak. Ada salah satu jamaah di sini yang paksa? Tidak ada. Boleh dilihat dulu wajahnya? Ya. Nah, baik ya. Baik, teman-teman bisa disaksikan tidak ada yang paksa? Baik, kita menyaksikan insyaAllah. Baik, jadi nanti kalau ada yang menyoal beliau, ada seseorang yang memaksa dan sebagainya, maka kita bisa katakan pada malam hari ini bahwa beliau tulus benar-benar untuk berislam. Baik, yang kedua, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Beriman itu kalau sudah bersyahadat, masuk Islam, dia beriman. Udkhulu fis-silmi kaffah. Maka konsekuensinya, Anda mesti menunaikan segala ketentuan dalam Islam secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan-kemampuan. Mas Jody ini mohon maaf ya, sebelumnya di Kristen ya. Ada ibadah? Ada. Baik. Ada kebaikan-kebaikan? Ada. Anjuran kebaikan ada? Ada. Nah, di setiap kepercayaan pasti memiliki mekanisme untuk beribadahnya. Demikian di dalam Islam, agama yang fitrah juga memiliki mekanisme dalam hal beribadah. Mas Jody nanti kalau masuk Islam itu harus sholat 5 kali dalam sehari. Siap? Yep. Yakin? Insya Allah siap. Ada yang mengatakan katanya sholat itu berat, tidak ada yang bisa mengerjakan. Percaya tidak? Saya sering dengar seperti itu. Saya sering dengar, baik ya. Jadi yakin mau sholat? Yakin. Yakin. Baik. Kalau sudah masuk Islam nanti ada baca Al-Quran. Siap insya Allah? Siap. Mau pikir-pikir dulu? Tanya teman, telepon kawan. Tidak, baik ya. Yakin insya Allah? Sudah dipikirkan? Sudah. Baik, tidak 50-50? Tidak. Nah, baik. Bismillah. Teman-teman, mohon nanti beliau sudah berikrar, artinya ketika masuk Islam, dengan segala komitmennya itu perlu dikuatkan dengan bantuan kita semua. Jadi jangan biarkan nanti beliau sendirian. Siap insya Allah membantu beliau? Siap. Alhamdulillah. Yang ketiga, ini yang paling sensitif dan paling penting. Maaf, Mas Jody masih punya orang tua? Masih. Ayah masih ada? Masih. Ibu masih ada? Masih. Apa agamanya? Kristen. Kristen. Saudara masih ada? Masih. Berapa bersaudara? Empat bersaudara. Empat bersaudara. Baik. Mas Jody anak keberapa? Keempat. Keempat. Yang lainnya agamanya apa? Kristen. Semuanya. Ya. Baik. Quran surah ke-31 ayat ke-14 sampai 15 dan fokus di ayat 15 ya. Mas Jody, ini mungkin hanya dalam Islam ketentuan ini ada. Jika Mas Jody memutuskan masuk Islam dan kondisi orang tua masih beda agama, maka Al-Quran dengan indah menyampaikan, jangan putuskan hubungan dengan orang tua. Tetap tampilkan bakti dan berikan yang terbaik dalam urusan dunia. وَصَحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Kalau Mas Jody dapat gaji, sisihkan, berikan hadiah-hadiah yang baik, kemudian sisipkan doa supaya mendapatkan hidayah. Itu ketentuan. Tapi kalau diminta untuk ikut kembali kepada agama semula, Mas Jody berhak menolak dengan cara yang lembut. Siap kira-kira? Siap mendoakan orang tua? Siap. Siap berbakti pada orang tua? Siap. Siap tidak memutus dalam hubungan dunia? Ya. Baik. Ini untuk menentukan kebenaran dan kemuliaan keislaman Mas Jody. Ya. Yakin tiga hal ini? Yakin. Teman-teman siap menyaksikan? Siap. Alhamdulillah kalau sudah semuanya yakin, maka secara singkat nanti ikuti saya saja. Dalam Islam tidak ada administrasi tertentu, hanya cukup mengikuti kalimat syahadat dengan keyakinan. Dan nanti insya Allah ini secara administratif akan dibantu untuk memudahkan bila ada penyesuaian administrasi di Indonesia. Mas Jody cukup ikuti saya saja. Ya, mic-nya boleh juga didekatkan supaya bisa didengar dengan jelas. Baik teman-teman sekalian, mohon bisa disimak dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim. Ashhadu adla adha ilaha ahu. Baik, Mas Jody, sampai saya berhenti, pelan-pelan, baru Mas Jody ucapkan ya, tidak usah terburu-buru. Baik, ashhadu adla adla ilaha illallah. Illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah dan diibadahi kecuali hanya Allah dan aku bersaksi dengan sesungguhnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahman rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya rabbal alamin inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma ya al-ahad al-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin an tarhama sadiqana ya Allah, an tarhama sadiqana ya Rahman, an tarhama akhana ya Rahman ar-Rahim, jodi nugraha. Allahumma taqabbal minhu islamahu, taqabbal minhu shahadatahu, wa taqabbal minhu ya Allah kulli taubatihi salihah, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon kepadamu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Allahul Ahadus Samad. Ya Allah, Engkau Tuhan tempat bergantung, Tuhan yang menerima segala permohonan. Kami mohon kepadamu ya Rabb, agar Engkau bisa menyayangi sahabat kami, teman kami, saudara kami, Jody ya Rabbal Alamin. Ya Allah, terima keislaman ya Arhamar Rahimin, terima syahadatnya ya Arhamar Rahimin, dan anugerahkan ya Allah ampunan dan kemuliaan kepadanya ya Arhamar Rahimin. Allahumma yasir hayatahu ya Allah, waj'al baqiyata hayatihi ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, kami mohon kepadamu anugerahkan bimbingan dalam kehidupan Jody ya Allah. Anugerahkan bimbingan dalam lembaran baru kehidupannya dan jadikan setiap sisa kehidupan yang terbaik dalam hidupnya. Allahumma la tada'lana fi maqamina hadha fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Kami mohon kepadamu ya Rabb, Jangan biarkan ada siapapun di masjid ini dan sekitarannya yang datang membawa dosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta. Jika ada yang hadir di rumahmu ini ya Allah dan sekitarannya datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaita. Jangan biarkan ada di antara kami ya Allah yang Kau uji dengan penyakit seberat apapun kecuali Engkau angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma wala asran illa yassarta. Jangan biarkan ada di antara kami yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya ya Allah kecuali Engkau telah mudahkan dan angkat segala kesulitannya ya Rabbul Alamin. Allahumma ya arhamar rahimin ya jam'an hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ya Allah ikrar syahadat ini adalah ikrar yang Kau ridai dan penuh dengan keberkahan, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mengeratkan silaturahim dan cinta di antara kami. Allahumma ya Allah, Allahumma hadi israta yudi ya Rabbul Alamin. Allahumma hadi walidayhi ya Rabbul Alamin. اللهم اهدي اخوته يا ارحم الراحمين وحدهم في الايمان يا رب العالمين ادخلهم جنتك الكريم يا الله kami mohon kepadamu ya Rabb anugerahkan hidayah kepada orang tua jodi ya Allah tajamkan hidayah dalam hati sanubari keduanya ya Allah ya Allah jangan pisahkan jodi dan saudara-saudarinya ya Allah kecuali Engkau jadikan keridhaan bersama mereka ya Rabbul Alamin ya Allah berikan petunjuk pada keluarganya dan menerima cercaan hidayah darimu ya Rabbul Alamin. Satukan mereka di surgamu ya Rabbal Alamin seperti Engkau satukan orang-orang terdahulu yang Kau kehendaki ya Rahman Rahimin. Allahumma jaga kami dalam kemuliaan ya Allah. Satukan kami dalam perekrutan ikhwah Islam ya Rahman Rahimin. Dan jadikan kami selalu dekat dengan dan sunnah Rasulmu ya Rahman Rahimin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian alhamdulillah kami berikan kabar gembira bahwa Jody mulai malam ini telah mendapatkan sahabat-sahabat baru. Bisa Jody lihat wajah-wajahnya. Nah ini insya Allah teman-teman sekalian, sepanjang kita sudah masuk Islam, maka Allah menyampaikan fa'asbakhtum binimati ikhwana. Dengan nikmat keislaman itu, maka kita menjadi bersaudara. Maka karena kita bersaudara, kita harus saling membantu. Jangan saling kemudian memberikan dorongan-dorongan yang buruk, termasuk menyakiti satu dengan yang lainnya. Tikan keislaman kita di hadapan Allah. Jangan sampai jodi yang sekarang bersyahadat ternyata lebih baik keislamannya dibandingkan kita yang mengaku sudah Islam bahkan dari sejak dahulunya. Terima kasih untuk jodi. Ini ada mushaf. Jodi, mushaf itu Al-Quran dengan terjemahannya. Dan ini spesial untuk jodi. Ini bukan hanya untuk dibaca, nanti ada terjemahannya juga insya Allah bisa cepat untuk menghafalkannya. Ya, mudah-mudahan jodi dibimbing Allah untuk cepat hafal Quran. Dan teman-teman sekalian, kita cukupkan untuk jodi untuk saat ini. Bagi Anda yang ingin mengenal lebih jauh jodi, silahkan nanti insya Allah beliau ada di sini dan bisa berkomunikasi dengan beliau. Terima kasih kepada Bang Dadari Jodi, dan mudah-mudahan ada pahala mengalir juga untuk antum dan beliau yang berdiskusi dengan Jody sampai jam 4 subuh dari kemarin, hingga Jody memiliki kemantapan untuk bersyahadat pada malam hari ini. Jody, terima kasih. Kita doakan bersama. Jazakumullah khair. Ini untuk Jody. Kita sekarang jadi keluarga ya, dalam keislaman. Terima kasih banyak. Dan teman-teman, ini sahabat kita yang baru. Siap mengajarkan keislaman kepadanya? Ya. Siap mencontohkan akhlak yang baik? Ya. Baik. Semoga Allah himpun kita dalam kemuliaan. Takbir. Silahkan Jody, terima kasih ya, bisa bergabung di sana. Ada lagi yang mau diislamkan? Boleh, silahkan. Baik, cukup kalau tidak ada. Mau di sini? Oke. Okay. Baik, saya izin untuk menyampaikan surat-surat dulu untuk Jody. Ini kita harapkan membantu dari persoalan teknis administratif saja. Kadang-kadang ingin merubah keterangan dalam KTP-nya dan yang lainnya, maka dari Al-Ihsan menyediakan formulir yang insya Allah ini bisa dibantukan pada teman-teman yang membutuhkan, yang kiranya diperlukan dalam proses administrasi. Ingat ya, masuk Islam itu tidak bayar. Ya, tidak ada biaya-biaya dan sebagainya. Bahkan kalau perlu kami yang membantu untuk memudahkan kemuliaan-kemuliaan dalam proses ibadah. Kami serahkan kepada Pak Taufik. Silakan, Pak Taufik. Disampaikan kepada Mas Jody. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali bahasan kita. Tadi kita ada sedikit persamaan. Ingat, malam ini manfaatkan dengan baik karena setiap sesinya waktu kita terbatas. Kita tidak manfaatkan, maka mohon maaf, tidak setiap waktu bisa kita pelajari. Tadi telah kami sampaikan, standar untuk bisa menghafalkan Quran dengan tiga capaian ini, hafalan kuat, tajwid bagus, dan apa yang dihafalkan dengan yang tajwid yang bagus ini kemudian jadi pedoman dalam kehidupan, maka ini setidaknya dihasilkan secara standar jika dia memulai dari nol sama sekali dalam masa kurang lebih 2 tahun. Standar hitungannya, jika mushaf 604 halaman, maka jika kekuatan satu hari seseorang menghafal 1 halaman, ini berdasar penelitian bahwa standar kekuatan seseorang, standarnya paling minimal dia bisa maksimalkan, paling minimal itu 1 halaman. Selebihnya itu luar biasa. Nanti teknisnya kami terangkan kemudian. Maka 30 hari 30 halaman, 30 hari sama dengan 1 bulan. Artinya kalau 1 bulan 30 halaman, 10 bulan 300 halaman. Kemudian kali 2 600 untuk mendekati 604. Ini pun dikali 2 jadi 20, 20 bulan 600 halaman. Tambah 4 jadi tambah 4 hari, 20 bulan 4 hari. Jika setahun ada 12 bulan, maka 20 bulan sama dengan 12 bulan plus 8 bulan. Ditambah 4 hari, 12 bulan, 8 bulan, 4 hari. Jika target kita 2 tahun, 2 tahun sama dengan 24 bulan. 24 bulan dikurangi 12 bulan, 8 bulan, 4 hari, jatuhlah sisa 3 bulan, 26 hari. Maka ini digunakan untuk menyempurnakan hafalan, pemahaman, plus dengan kalimat-kalimat yang dinilai dengan hukum tajwid yang sempurna. Jelas sampai sini? Nah, sekarang turunan keduanya, awas hati-hati, di sini nanti ada premis-premis. Kalau ada ilmu mantik itu, ada pernyataan-pernyataan yang dengan itu muncul hukum baru. Perhatikan ke sini. Orang yang hafal Al-Quran, maka disebut oleh Al-Quran, salah satu isyaratnya, Al-Quran ini adalah jembatan untuk mendekat kepada Allah. Di antara cara cepat mendekat kepada Allah. Bukankah kalau Anda ingin dekat dengan direktur, Anda hadir kemudian berdiskusi dengannya, menyampaikan kalimat-kalimatnya, menghafalkan keterangan-keterangannya. Maka jika Anda ingin mendekat kepada Allah, maka dekati lewat firman-firman-Nya. Orang yang kemudian menghadirkan Quran dalam jiwanya, maka terbangun kedekatan dengan Rabb-Nya, Allah Subhanahu wa taala. Hukum mengatakan bahwa orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan segala kemudahan dalam hidupnya, mudah. Perhatikan persamaan ketiganya. Hafal Al-Quran, dekat dengan Allah. Persamaan. Persamaan selanjutnya, dekat dengan Allah, mudah segala kehidupannya. Anda jangan bandingkan dengan makhluk. Laisa kamitsli syai. Dekat dengan manusia saja, hidup kita mudah. Apalagi dekat dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Tidak ada, semuanya mudah. Karena itu, tadi sempat saya bikin pernyataan. Ada orang mengejar urusan dunia sampai berpuluh-puluh tahun. Sekolah, sekian, sekian, sekian. 23 tahun sampai S3. Belum tentu mendapatkan dunia yang mungkin bisa ingin diarai. Baik ya, ini orang mendekat kepada Al-Quran, dekat dengan Allah 2 tahun. Apa yang tidak sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala? Semuanya mudah. Ya, semuanya mudah. Baik, dalam konteks ini teman-teman sekalian, kembalikan kepada pengertian tadi. Awas, jangan salah menilai. Apalagi hafal Quran dan sekolahnya bagus. Jangan salah menyimpulkan, karena dulu pernah ada yang menyimpulkan keliru. Disimpulkan begitu nggak usah sekolah, ngafalin Quran aja. Tiba-tiba ingin mundur dari sekolahnya, itu tidak dianjurkan. Karena zaman dulu pun ulama kita sekolah. Sahabat-sahabat sekolah dengan Nabi, ada madrasah Nabi, Masjid Nabi, Masjid Nabawi, yang sekarang ada karpetnya warna merah itu, di atasnya manik-manik lampu-lampu, itu sebelah kirinya dekat Raudhah. Kalau dari Raudhah kan, kalau dari sini sebelah kirinya. Itu disebut dengan daerah Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu salah satunya adalah tempat menampung orang-orang yang ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ingin dapat makanan, ada orang ingin dapat tiduran, tapi tidak sedikit di antara mereka pelajar-pelajar yang mendapatkan beasiswa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari makannya, dari keadaannya, dari pengajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di karena itu jangan pisahkan kedekatan kita dengan Allah lewat Al-Qur'an dengan aktivitas harian kita. Anda silakan jadi diplomat boleh, jadi birokrat boleh, jadi dosen boleh. Dosen yang hafal Quran, birokrat yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, dan contohnya sudah banyak dalam kehidupan terdahulu. Jelas sampai sini? Nah, tapi persamaannya adalah hafal Quran, dekat dengan Allah. Sekarang persamaan berikutnya, dekat dengan Allah, mudah segala unsur kehidupan. Apapun mudah. Dunia mudah, akhirat mudah. Baik, sekarang katakan pelan-pelan, jawab pertanyaan saya. Ada tidak yang sulit bagi Allah? Baik, kalau ingin menjadikan dunia semua milik kita, bisa? Bisa. Kalau ingin menjadikan, mohon maaf, kita misalnya pintar 2 kali lipat dari sebelumnya, bisa? Bisa. Kalau ingin menjadikan kita cepat ke surga, bisa? Bisa. Kalau ingin menjadikan kita cepat hafal Quran, bisa? Bisa. Baik, kalau ingin jadikan 2 tahun jadi 30 hari, bisa? Bisa. Bisa. Kalau Anda yakin dengan itu, kembalikan ke persamaannya. Lihat, tutup yang ini dulu. Gunakan persamaan yang ini. Dekat dengan Allah, mudah menggapai apapun. Balik persamaannya, balik, ingat, balik. Kadang-kadang dalam fisika pun ada rumus yang dibalik untuk mendapatkan persamaan yang serupa. Jarak S sama dengan V dikali T. Cepatan dikali waktu. Untuk mendapatkan V, turunkan S-nya dibagi T. V sama dengan S bagi T. Untuk mendapatkan T, second di sini, S dibagi V. Paham? Ini belum muncul turunan yang lainnya. Ada gaya gesek, ada percepatan, ada kecepatan, dan sebagainya. Tapi poinnya untuk menemukan ini, ada perubahan di rumus. Anda ingin mendapatkan yang ini misalnya, tutup rumus yang ini. Simpan ini, keluarkan persamaan yang ini. Jika Anda dekat dengan Allah, maka mudah bagi Allah menjadikan apapun bagi Anda. Ada keinginan bagi Anda hafal Quran cepat, tidak ingin 2 tahun, pengennya 30 hari. Maka rumusnya, kalau ingin mendapatkan percepatan ini, dekati Allahnya sebelum Anda mulai menghafalkannya. Paham sampai sini? Maka jika Anda ingin memulai hafalan Quran dalam 30 hari, hal yang dilakukan bukan memulai dengan langsung menghafal. Anda mesti memulai untuk mendekati Allah terlebih dahulu. Itu poinnya. Boleh saya hapus? Boleh. Dari tadi juga tinggal boleh saja Anda, gitu kan? Kalau semua boleh, kapan Anda menghapusnya? Bismillah. Baik. Jadi, syarat pertama yang mesti dibangun oleh kita semua, jika kita ingin menghafalkan Quran dalam 30 hari, maka syarat yang pertama, bangun kedekatan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dekat dengan Allah. Perhatikan baik-baik. Simak sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Anda kira ketika Quran diturunkan seketika Nabi turun kemudian diturunkan pada Nabi, Nabi menghafalkan? Tidak. Bukankah Nabi mencoba mendekati Allah dulu? Perhatikan perjuangan Nabi. Di mana Nabi menerima wahyu? Gua Hira, Masya Allah. Wahyu ayat apa yang pertama diterima? Saya ulang kembali. Di mana turunnya surah Al-Alaq? Gua Hira. Anak sekarang mudah sekali menjawab. Gua Hira, Masya Allah. Pertanyaan saya, berapa jarak dari rumah Nabi ke Gua Hira? Huh? Yuk saya ilustrasikan. Ini rumah Nabi SAW misal. Saya sering gambarkan kepada Anda, kalau di sini masuk, ini Zam-Zam, ini Hotel Hilton, kemudian di sini ada Sofwa, bergabung di sini. Ini saya tuliskan Hilton karena di sini diduga oleh sejarawan ini tempatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Di depannya di sini ada toilet, ini ada kipas angin yang nyembur pakai air ke atas. Satu lagi di sini ada yang kedua, dan ini ada pintu ke Masjidil Haram. Yang kedua ini Parlemen Quraisy. Di sini mereka suka kumpul. Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang jelek-jelek. Ini yang merencanakan segala hal yang buruk kepada Nabi. Ya. Makanya setiap abu kadang sering bermasalah. Ya. Kecuali yang baik-baik. Baik, sini. Makanya ketika ada abu, ada gelarnya. Supaya menunjukkan bahwa tidak abu-abu di sini. Abu Bakar, As-Siddiq, gitu kan? Dan seterusnya. Yang lainnya, repot. Nah, ini ke sini. Sudah, fokus. Di sini ada Zam-Zam. Di sini ada Safwa. Ini nyebrang sedikit. Di seberang ini ada jalan. Ini tempat merpati burung-burung. Cari makanan di sini. Ada orang-orang ngasih. Ini ada Jabal Qubais, ini Istana Raja. Lewat ke sini, saya sering sampaikan ini. Masuk lewat sini langsung ke kanan. Jadi kalau Anda ingin napak tilas, langsung ke kanan ke sini. Ya, ini Anda lewat satu, ini kemudian pintu 26. Kemudian di sini pintu 27. Di sini kemudian Babun Nabi. Di sini kemudian Babu Ali, kemudian Babu Salam. Di sini Anda lewat, ada pos security di sini. CCTV-nya menghadap ke arah sini. Orang jaga pakai warna coklat, polisi satu orang. Lewat sini, ini ada kipas angin, sekitar 35 kipas angin di sini. Kemudian di sini Anda langsung belok ke arah sini. Ya, kalau ke sebelah sini Babu Salam, turun ke sini Anda berharap ke sebelah sini. Kurang lebih dari sini sampai ke tempat Nabi SAW dilahirkan, atau rumah Nabi SAW di sebelah sini, itu kurang lebih dari ujung sini ke sini ada kisaran 200 meter. Paling jauh, jalan. Sampingnya ada tempat ngambil air zam-zam yang pakai keran. Jadi kalau Anda ingin ngambil yang pakai kompan, pakai jerigen, datangnya ke sini. Kalau di keran luar itu kelamaan. Datang ke sini, ambil kembali. Ini tempat Nabi dilahirkan. Tapi bukankah Nabi setelah itu berumah tangga dengan Sayyidah Khadijah? Dan tinggalnya di kediaman Sayyidah Khadijah. Di mana rumahnya? Anda tarik ke sebelah sini lurus lagi, paling gampang keluar pintu Marwah. Di sini sekarang di sini ada toilet, sebelah sini ada bukit-bukit. Nah ini di sini tempat rumahnya Sayyidah Khadijah. Baik ya? Dari sini, tarik kemudian sampai ke bukit cahaya, Jabal Nur, tempat turunnya wahyu. Yang di gunung itu ada gua Hira di atasnya. Tarik dari sini ke sana berapa jaraknya? 5-7 kilo. 5-7 kilo. Kenapa ada kalimat 5-7 kilo? Tinggal diukur aja, naiknya lewat bukit atau lewat lurus. Kalau lewat bukit, dihitung bukitnya naik begini. Kalau lurus, tinggal ngambil lurusnya. Maka kurang lebih diambil jarak ke sini 5-7 kilo. 5-7 kilo ini ke bawahnya aja, sampai bawah. Dari bawah ke atas 700 meter. Karena saya sempat naik ke atas. Sempat naik saya. Saya lukiskan begini, kurang lebih. Mohon maaf, saya tidak pandai menggambar sesuatu ya. Jadi ilustrasi saja. Anda sampai ke bawah sini, Anda naik lagi ke atas ke sini. Di dari bawah sini ke atas kurang lebih 700 meter. Begitu Anda naik, jangan dikira naiknya mudah. Sekarang gampang, ada tangga, bahkan ada yang sampai ke sini mobilnya. Dari sini tinggal jalan ke atas. Tapi Anda ke sini lagi, kadang-kadang ada tangga susunan, naik, naik, naik, naik, sampingnya kanan-kiri, kadang-kadang ada binatang yang kadang mengikuti Anda. Kera, datang. Kalau Anda bawa makanan, dia akan ambil. Kadang-kadang diikuti. Anda bisa bayangkan, zaman kekinian, masih ada binatang mengikuti bagaimana keadaan zaman Nabi SAW. Begitu naik ke atas, sampai di puncak ini, bukan di sini guanya. Tapi turun sedikit lagi ke sini, baru di balik ini ada gua di sini. Saya pernah naik ke sini, sampai di sini, dan di situ saya temukan kenapa ini jadi pilihan, Masya Allah. Ternyata salah satunya, itu tempat yang paling ideal. Karena susunan batu di gua Hira, itu langsung menghadap ke arah Ka'bah, ke tempatnya Nabi SAW. Jadi kalau Anda lihat susunan batunya begini, seperti teropong. Ya, menghadapnya ke arah Ka'bah. Saya naik ke sana, saya lihat dari atas, ternyata Masya Allah menuju ke sini, itu kurang lebih ada 5 bukit yang dilewati dulu. Saya mau gambarkan kepada Anda, seorang Nabi saja, Rasul, dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, dimuliakan dalam Al-Quran, masih ingin mendekati Allah, dan dengan perjuangan yang tidak biasa. Naik bukit, kadang naik, kadang turun, kadang ada badai, kadang turun dulu, kadang ada gangguan, tapi tidak membuat beliau putus asa untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum siapa? Nabi bukan, Rasul bukan. Tidak ada ayat menjamin surganya Anda, tidak bebas dari kesalahan. Dan tantangannya sederhana, Anda tidak harus naik bukit lagi. Mushafnya sudah ada, Qur'annya 30 juz, bisa pakai murattal, bisa pakai MP3, guru di mana-mana, mushafnya macam-macam, dari mushaf Khadijah, mushaf Aisyah, mushaf panjang, mushaf pendek, mushaf 18 baris, mushaf 20 baris, mushaf 24 baris. Kalau semua perangkat dikumpulkan pada Anda, belum mampu menggerakkan Anda mendekat kepada Allah, Anda butuh perangkat apa lagi? Coba dicek dulu. Barangkali selama ini, bukan Qur'annya yang susah, kitanya yang susah. Bukan Allahnya yang gak dekat, kitanya yang menjauh. Jadi wajar kalau hidup kita itu tidak mudah. Karena persamaannya, kalau Anda ingin mudah, dekati Allahnya. Jadi kalau hidup Anda susah, bukan Anda kurang hebat. Bukan kurang kaya, Anda kurang dekat dengan Allah. Itu poinnya. Anda ingin mudah kebahagiaan, yang punya kebahagiaan Allah. Bahagia itu falah. Anda diajak, hayal al-falah, yo bahagia. Andanya gak pengen. Baru dengar kalimat hayal al-falah, sudah Anda gak suka dengan kalimatnya. Suara apa ini? Apa yang Anda inginkan? Jadi gak jelas gitu. Pengen sesuatu, gak mau. Makanya kata Nabi, manusia itu aneh. Semuanya umatku akan masuk surga, kata Nabi. Kecuali yang gak pengen. Jadi kalau gak masuk surga, bukan Allah gak ngasih. Dianya gak pengen. Itu masalahnya. Jelas ya? Jadi kalau kita kembalikan ke sini, kalau Anda ingin mendapatkan hafalan yang cepat, dimudahkan, tidak ada yang sulit bagi Allah, maka cara pertama dekati dulu Allahnya. Seperti Nabi pernah mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana kemudian cara mendekati Allah itu? Caranya diatur dengan jalan-jalan yang luas. Besok saya terangkan untuk akhwat dalam sesi yang di Bandung, dari Trans di Bandung, kita sampaikan, tapi cara yang paling cepat secara singkat lewat ibadah. Ibadah disebut dengan turunannya, disebut dengan syariat. Syariat itu dari kata syara'a. Syara'a seakar dengan kata syari. Syari itu artinya jalan. Anda mau ke sini, mesti ada jalan. Kalau enggak ada jalan, bagaimana sampai di sini? Anda mendekat kepada Allah, mesti ada jalan. Jalannya disebut dengan syariat. Jalan manusia disebut dengan syari'. Unwani fi BSD. Syari Tambun. Saya asalnya dari BSD. Jalan Tambun. Aina BSD. Bekasi Sonoan dikit. Ya. Syari. Jalannya jalan Tambun. Fikoriyati kampung Cerewet. Di kampung Cerewet. Ada. Di Tambun tuh kampung Cerewet, kampung Siluman. Lengkap semua. Nah ini. Betul. Saya gak ngarang. Pertama saya ke Tambun, dakwah saya di kampung Siluman. Betul, serius saya. Anda yang belum pernah main ke sana. Oh, luar biasa. Nah ini, Jalan hukum manusia disebut syariah. Jalan menuju Allah disebut syariat. Syariah. Syara'alakum minad-din. Syara'alakum minad-din. Din ingin dekat kepada din. Islam mendekat kepada Allah. Syara'alakum. Kami belikan jalan. Jalannya disebut dengan syariat. Syariat. Di syariat itu asalnya jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wujudnya apa? Ibadah. Salat itu syariat. Zakat itu syariat. Infak itu syariat. Tilawah itu syariat. Jadi kalau orang Islam ngaku masuk Islam, maka pasti akan menerapkan syariat Islam. Mustahil ada orang Islam tidak mengerjakan syariat Islam. Karena syariat itu artinya ibadah. Salat itu ibadah. Orang yang menolak syariat Islam artinya menolak untuk ibadah. Kalau non-muslim mengatakan gak mau syariat Islam, wajar, karena dia tidak ibadah. Yang paling aneh itu mengatakan Islam menolak syariat Islam. Itu aneh. Artinya memang dia gak suka sholat. Atau tidak paham dengan ketentuan agama. Ya. Makanya orang tua kita bijak. Orang tua kita itu luar biasa. Pendiri negeri ini, para orang tua kita dulu gak pernah maksa orang lain. Makanya ketika mengusulkan dengan menunaikan syariat Islam itu bagi para pemeluknya. Pemeluknya. Karena memang pasti pemeluk Islam itu menunaikan syariat. Mustahil ada orang Islam gak mengerjakan syariat. Sholat itu syariat. Awas hati-hati, zakat itu syariat. Umrah syariat, haji syariat. Apa itu syariat? Jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya ingin mendekat kepadamu ya Rabb. Kemanakah jalannya? Ini sholat. Panggil sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Anda dipanggil lewat adhan, artinya Anda diberi jalan untuk mendekat kepada Allah. Yuk katanya pengen dekat. Bahkan langsung dijawab, hayya ala sholat, ayo sholat, sholat itu syariat. Kenapa saya sholat ya Allah? Hayya ala falah, saya berikan kebahagiaan kepadamu dalam kehidupan. Saya berikan kesuksesan. Bukankah engkau mendekatiku ingin bahagia? Bukankah engkau mendekat kepadaku sujud meminta keberkahan dalam hidup? Bukankah engkau minta ampunan? Bukankah dalam sholat engkau minta rahmat, minta rizki? Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni. Ya Allah minta rizki, ya Allah minta ampunan, ya Allah minta kasih sayang, ya Allah minta A, minta B, minta C, sampai minta Z, ayo minta kepadaku. Makanya kalau orang benar-benar paham dengan ini, dipanggil sholat, senang dia. Hanya orang kurang sehat yang ketika dipanggil sholat, tidak senang. Kurang sehat, karena orang sehat itu ketika diberi jalan, dia ikuti. Nih, saya kasih gambaran ya. Misal, di tempat ini besok akan ada pembagian amplop. Untuk satu orang, 5 juta rupiah. Ini contoh, ingat baik-baik. Hanya contoh. Contoh. Iya. Contoh. Baik. Jika diumumkan hanya untuk 50 orang pertama, pembagiannya pun dibatasi. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 lewat 1 menit. Bisa. Karena spesial. Untuk hanya 50 orang. Terlambat Anda tidak mendapatkannya. Pertanyaan saya, bagi Anda yang mendengarkan informasi ini, bukankah Anda akan mencari alamat tempat ini? Bukankah Anda akan mencari jalannya? Dan hebatnya, untuk 5 juta rupiah, demi Allah saya katakan, pembagian jam 6, Anda hadir di sini jam berapa? Saya punya keyakinan, 2 hari sebelumnya nginep di sini. Tungguin. Jumat jam 6. Aduh, dari Rabu nih saya nih, kira-kira, Masya Allah. Nunggu, begitu pembagian, ketiduran. Ini bisa. Luar biasa. Itu terjadi. Jadi bayangkan, kenapa dia bisa dengan cepat motivasinya kuat, bahkan hadir, bahkan nginep, dan mencari jalan? Karena dia sadar ada kebahagiaan yang diberikan di situ. Cara pandangnya, di selama ini, kebanyakan orang-orang misalnya, saya salah kalau mengatakan kebanyakan, sebagian dari orang-orang mengatakan dirinya Islam, tidak mempelajari nilai-nilai keislaman. Dan dibuat bahasan yang bias oleh sementara orang, tidak bertanggung jawab. Makanya ketika dipanggil sholat, kok bisa ada orang dipanggil sholat, malas. Anda mau dikasih dunia dan seisinya, bahkan lebih daripada itu, bisa malas. Dikasih 5 juta, dikejar-kejar. Anda mau diberikan segala ampunan, rizki dan kemudahan, malas. Dikasih 500 ribu sampai nginep. Silakan cek. Apa yang salah gitu. Nah makanya cara pandangnya mesti diperbaiki. Jadi ketika Allah memanggil kita lewat syariat itu jalan untuk diberikan kemudahan dalam hidup. Nah sekarang orientasi kita jangan mikir yang lain-lain dulu. Saya pengen mudah Al-Quran aja. Yang lain belakangan. Siap insya Allah? Baik, saya pengen Quran saja. Malam ini saya pengen Quran. Yang lain belakangan saja. Bagaimana kemudian jalan terbaiknya? Maka teman-teman, turunkan. Jika Anda, lihat rumus ini. Jika Anda menginginkan satu, keinginan yang cukup besar. Atau satu keinginan yang umumnya tidak tergambarkan oleh banyak orang. Maka Anda mesti melakukan ibadah yang lebih dikerjakan oleh banyak orang. Bahasa singkatnya, Jika Anda punya keinginan yang lebih dari biasanya, maka Anda mesti mendekati Allah lebih dari biasanya oleh orang pada umumnya. Jelas? Orang biasanya 2 tahun menghafal Quran, Anda pengen 30 hari. Maka dekati Allah lebih dari kebiasaan orang-orang yang cuma 2 tahun mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yuk kita keluarkan yang biasa. Biasa itu standar namanya. Standar. Awas, ukuran standar itu ukuran yang membuat kita tegak dalam mengerjakan sesuatu. Standar. Makanya motor dikasih standar, tegak dia. Di bawahnya ban, di bawah standar. Gitu kan? Atasnya bisa ada stang, bisa spion, spionnya harus standar juga, gitu kan? Kemudian ke atasnya lagi ada helm, helmnya standar juga, ya. Jadi kalau Anda menggunakan yang tidak standar, maka polisi pun bisa menilang Anda di jalan. Naikkan sini, standar. Ibadah. Baik, teruskan. Ke atas. Ibadah standar. Pertama Anda keluarkan dulu. Ini baru rumus pertama. Nanti selanjutnya besok kita teruskan kembali dalam pertemuan selanjutnya. Fokus baik-baik. Untuk mendekati Allah kita perlu jalan. Jalannya syariat. Syariat itu wujudnya apa tadi? Masih ingat? Ibadah. Maka keluarkan semua jenis ibadah. Karena permintaan kita di atas standar, bukan yang biasa, maka kita harus menunaikan ibadah di atas rata-rata. Baik, ibadah pertama, salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Tayyib. Fokus baik-baik, saya beri contoh satu dulu sebelum yang lain, salat. Salat yang standar, waktunya berapa waktu? 5 waktu. Rakaatnya berapa rakaat? 17 rakaat. 5 waktu. Ini baru waktunya. Fokus baik-baik. Waktunya 5 waktu. Ini standar dikerjakan. Bagaimana standar mengerjakannya ini? Standarnya 5 waktu ini ditunaikan tepat waktu. Jadi kalau Anda menunaikan yang 5 waktu tidak tepat waktu, padahal Anda bisa mengerjakannya tepat waktu, berarti salat Anda di bawah standar. Ini dalilnya Quran surah kedua ayat 238 paling kanan sebelah atas. Hafizu 'ala shalawat. Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga waktu-waktu salat, tunaikan sesuai dengan waktunya. Tunaikan. Besok jam berapa subuh? 4:39. Baik, salat standar 4:39. Artinya ketika dipanggil Anda sudah siap. Bukan Anda baru dipanggil baru siap-siap. Jadi kalau sedang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda baru bangun, berarti Anda di bawah standar. Paham ya? Karena yang standar itu begitu dipanggil sudah siap untuk sholat. Makanya bangunnya sebelum itu. Paham? Apalagi kalau kejadian dipanggil 4:39 baru bangun 9:34. Ya? Ini yang repot. Ini dari segi waktu. Baik, dari segi tempat. Standarnya laki-laki, perempuan, dari keadaan dulu, berjamaah. Standar berjamaah. Baik, berjamaah. Masya Allah. Kalau ada uzur, ada alasan, boleh dia sendirian. Nah sekarang Anda jaga ini dulu, coba cek dulu. Katanya pengen hafal Quran 30 hari. Sholat, waktunya masih terlambat. Orang lain sebelum adzan sudah di masjid, Anda sudah komat, belum aja, siap-siap. Hati-hati, hati-hati. Insya Allah, bismillah, hafal Quran 30 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, yuk ke masjid, baru adzan. Gak bisa. Lihat standarnya, turunkan, turunkan, berjamaah. Bismillah, dekati. Berjamaah itu ada dua sifatnya. Bisa kaitan dengan tempat, bisa tidak terkait dengan tempat. Berkaitan dengan tempat itu di masjid. Tidak terkait dengan tempat, gak ada masjid, Anda di kantor. Tapi kan teman Anda juga ada yang mau sholat. Apa tidak bisa mencari ruangan dengan teman Anda berdua sholat? Anda imam, dia makmum. Atau dia imam, Anda makmum. Berjamaah kan? Tapi ibu di rumah, tidak ke masjid. Apa di rumah cuma ibu sendirian? Ada anaknya, ada asisten rumah tangganya, ada macam-macamnya. Ayo, bismillah, ambil satu ruangan, sholat. Ibu imamnya, yang lain makmum. Paham? Tayyib. Alhamdulillah. Sekarang perhatikan, kita ingin tingkatkan di atas standar. Bismillah. Yang standar itu salatnya fardu. Kalau di atas standar tambah kemudian. Bukan tambah bilangannya, subuh biasa 2 jadi 3 misalnya, bukan. Ya, tapi tambah nilai dari yang fardu ini dengan tambahan yang disebutkan oleh Quran. Tambahannya disebut dengan nafilah, hukumnya disebut dengan sunnah. Maka kalau Anda ingin mendekati Allah supaya cepat dapat hafal Quran, tingkatkan dari yang standar, tambah dengan ibadah sunnah. Keluarkan semua jenis sholat sunnah yang mungkin Anda kerjakan. Ini belum memulai hafalan, ini baru fase pendekatan kepada Allah. Rumus cepatnya, keluarkan menu sholat sunnah. Siap insya Allah? Baik, saya kasih bocoran dulu. Ada siang, ada malam. Mulai hari ini saya tugaskan setiap Anda, kalau Anda yang serius, saya berdoa kepada Allah semoga Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk keseriusannya itu selalu ada ujian. Di Quran kalau ada keseriusan diuji apa benar serius atau tidak. Maka sekarang saya akan berikan ujian kepada Anda. Ujiannya saya tugaskan Anda sampai dengan pekan depan. Masing-masing tolong punya catatan, tuliskan di lembaran Anda semua jenis sholat sunnah dari mulai siang sampai dengan malam. Itu tugas dari saya. Dan pekan depan Anda sudah pegang satu-satu. Saya ulang, saya berikan tugas pada teman-teman semua yang ingin dipercepat oleh Allah, saya doakan dengan baik insya Allah. Ini kembali kepada Anda, saya tugaskan Anda keluarkan semua jenis sholat sunnah dari siang sampai malam, tuliskan jadi satu lembar. Contoh, rawatib misalnya ada 12 apa saja. Cara paling gampangnya, tuliskan sholat fardu dulu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum subuh ada tidak. Setelah subuh ada tidak. Antara subuh ke zuhur ada tidak. Ba'da zuhur ada tidak. Ya, sebelum asar ada tidak. Setelah asar ada tidak. Sebelum maghrib ada tidak. Setelah maghrib ada tidak. Demikian sampai isya. Nanti dari isya ke subuh ada sholat apa saja. Apakah tahajud atau qiyamul lail atau witir. Anda turunkan jadi satu lembar begini. Kalau Anda benar-benar serius, saran saya, kerjakan nasihat apa yang saya sampaikan. Keluarkan satu lembar di HVS, tuliskan seperti itu. Paham? Baik. Sekarang, kalau bisa, besok Anda mulai, siap-siap dulu. Sabtu sudah ada daftarnya. Dan coba Anda bikin selama sepekan. Dan pekan depan, bawa catatan itu ke sini. Catatannya berbentuk seperti ini. Tuliskan jenis sholatnya di sini. Misal, 2 rakaat qabliyah subuh, sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. Di sini ada duha. Duha. Sebelum zuhur. Ba'da zuhur. Sampai ke isya sampai ke tahajud. Bikin kolom begini. Saya mintakan kolomnya seperti ini. Tulis di sini aja misalnya jenis sholatnya. Jenis sholatnya di sini. Sebelum subuh. 2 rakaat. Duha. Syuruk dulu. Syuruk. Duha. Sebelum zuhur. Ba'da zuhur. Sebelum asar. Sebelum maghrib. Ba'da maghrib. Sebelum isya. Ba'da isya. Tahajud. Atau qiyamul lail, witir, tuliskan sampai sini. Begitu selesai, buat harinya di sini. Mulai hari Sabtu, Jumat besok siap-siap dulu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Gini kan, Kamis. Jumat, istirahat, Senin sampai dengan Kamis. Sabtu sampai dengan Kamis, Sabtu mulai. Anda kemudian berikan checklist di sini. Kalau Anda kerjakan, checklist begini. Jelas? Kalau tidak Anda kerjakan, silang begini, berikan tanda tanya. Paham? Jelas ya? Nah, kemudian kalau bisa, sediakan kolom kecil. Masih mau hafal Quran 30 hari? Jelas ya? Teruskan lagi, teruskan lagi, teruskan lagi, teruskan lagi. Paham? Nanti kita lihat, Kamis pekan depan, berapa konsistensi Anda dalam Anda mengumpulkan semua ini. Saya berikan insya Allah kabar gembira kepada Anda. Kalau saya hidup sampai pekan depan, kita juga hidup. Demi Allah saya katakan, Anda konsisten seperti ini, akan ada perubahan terjadi pada hidup Anda, demi Allah saya katakan. Akan ada perubahan terjadi. Kalau tidak percaya Anda silakan. Silakan. Hal pertama yang akan Anda dapatkan adalah ketenangan pada jiwa Anda. Selanjutnya itu luar biasa. Ya, ini mulai ini. Ini baru sholat. Sudah menghafal? Belum. Kita baru mendekat. Saya mau percepat diri Anda, makanya coba Anda ikuti dengan baik. Bukankah Nabi sebelum datang ke Gua Hira beliau konsisten sholat malam? Sholat malam, sholat malam, sholat malam, dekati Allah Subhanahu wa taala terus mendekat, mendekat, mendekat. Apa yang terjadi? Begitu Qur'annya turun. Turun, Nabi ingin cepat menghafalkan dengan kekuatannya. Tiba-tiba Allah berkehendak lain. Turun Quran surah 75 ayat 16-18. La tuharni bihi lisanaka lita'jalabi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Muhammad, enggak usah kamu gerakan cepat-cepat lisanmu untuk cepat menghafal Quran. Biarkan kami yang menghimpun Quran dalam jiwamu. Kamu cukup ikuti bacaannya. Jadi begitu Jibril membacakan, ikuti, sudah ada Quran dalam dirimu. Nanti akan terjadi teman-teman sekalian, begitu dibacakan pada Anda, Anda dengar murattal tiba-tiba, Anda mau menghafalkan, mudah sekali. Ikuti, sudah hafal. Ikuti, sudah hafal. Sebelumnya, 1 ayat sampai 1 jam. Sekarang, 1 ayat, 1 menit. 1 juz, 10 menit. Itu luar biasa. Itu terjadi. Dan yang paling hebat, ada orang nanti 1 hari, bisa 20.5 halaman. 1 hari. Biasanya 1 hari, 1 halaman. Sekarang, Masya Allah, 1 hari, 20.5 halaman. 2 hari, Masya Allah, 41 halaman. 3 hari, 4 hari, 29 setengah hari, Masya Allah, 604 halaman. 30 hari, selesai dia. Ini baru bagian yang pertama, ini amalan yang pertama, belum amalan yang selanjutnya. Nanti selain sholat, ada amalan-amalan lain. Saya berikan contoh, saya agak cepat saja ya. Misal, standar memberi dengan harta itu zakat. Di atas standar ada infak. Kayaknya Anda yang punya kelebihan harta, coba titipkan bismillah, infakkan. Infaknya yang sesuai dengan ini. Beli mushaf, infakkan pada penghafal Quran. Tayyib, infakkan simpan di masjid. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan bagian pahalanya, ya Allah. Untuk mempermudah saya menuju-Mu, ya Allah. Untuk mendekati-Mu, ya Allah. Untuk mendapat surga-Mu, ya Allah. Menggandeng kedua orang tua saya, mudahkan, mudahkan, ya Allah. Dan yang ketiga, ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Berusaha untuk menampilkan bakti dan doa terbaik untuk kedua orang tua. Saya tidak akan ceritakan untuk yang ini, karena bisa menghentikan ta'lim kita pada malam hari ini. Cukup saya katakan, Anda berusaha maksimalkan itu semua. Dekati Allah dengan semua turunan ibadah. Saya ulang, satu salat, kedua turunkan bisa dengan infak. Kalau infak tidak ada, tidak harus uang. Infak itu bisa dengan materi yang lain. Dengan pakaian, dengan makanan, sekalipun sebiji kurma, sekalipun air putih. Masya Allah, dulu tuh saya senang melihat di daerah-daerah. Orang mau haji, simpan minuman. Atau bahkan bukan musim haji, simpan minuman. Orang haus bisa minum di mana saja. Sekarang saya jarang temukan seperti itu. Dulu tuh ada gentong disimpan di luar. Kadang-kadang orang mau minum, tinggal ngambil saja minumannya. Air, minum, minum. Indah sekali. Dulu masih kelihatan seperti itu. Sekarang kayaknya agak menghilang gitu. Ayo teman-teman berbagi. Anda tidak ada menggunakan infak dengan materi. Gunakan yang ketiga namanya sedekah. Sedekah itu setiap kebaikan yang mungkin kita lakukan. Kalau Anda ingin jadi ahli Quran, mulai hari ini berubahlah jadi orang baik. Ya, tidak bisa berbagi dengan harta, berbagi dengan tenaga. Datang ke masjid, alih-alih kita infak dengan materi kita kemudian sedekah dengan tenaga kita. Ada kotoran, ambil. Ada sampah, ambil. Ada yang kotor, bersihkan. Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dengan tenaga, dengan ide. Sampaikan ide-ide yang baik. Ya, Pak, pengurus masjid misalnya, bagaimana kalau imamnya nanti begini-begini? Bagaimana kalau Ramadan programnya begini? Bagaimana kalau kita ada begini? Tidak ada dengan senyuman, tidak ada dengan ide, Anda berikan kebahagiaan dengan senyuman. Supaya orang bahagia merasakan kehadiran Anda dalam kehidupan. Begitu Anda tingkatkan semua nilai kebaikan karena mendekat kepada Allah, di situ akan terjadi perubahan pada hidup Anda. Nanti yang terakhir, semua fase ini diiringi dengan berusaha memperbanyak bacaan Al-Quran. Terakhir, salat kerjakan, infak kerjakan, sedekah kerjakan, nilai-nilai kebaikan kerjakan, dan bersamaan dengan mengerjakan ini, berusaha memperbanyak membaca Al-Quran. Dekati Quran dengan cinta. Baca. Dengarkan cara membaca, tanyakan yang susah dibaca, baca, baca, baca. Perbanyak bacaan. Sehingga sebelum menghafalkan, jiwa Anda sudah menyatu dengan nilai-nilai kemuliaan dalam Al-Quran. Ada kalimat yang sering didengar, ada kalimat yang sering diungkapkan. Sehingga dengan sering Anda mengucapkan dan mendengar ini, begitu Anda menghafal, ada percepatan dalam hafalan Anda. Paham? Nah, kita punya waktu sampai dengan Ramadan, kurang lebih ada 1 bulan ke depan, lebih 7 hari kurang lebih, atau lebih 5 hari. Insya Allah, ada 1 bulan lebih sedikit untuk mempersiapkan itu semua. Saya harapkan teman-teman yang memang pengen serius, ayo siapkan dari sekarang, dekati Allah dengan segala kebaikan. Kalau Anda bisa mendekati memulai dari sekarang, saya bermohon kepada Allah, ada sesuatu terjadi di bulan Ramadan nanti. Di begitu hari pertama dimulai, Anda sudah persiapkan ini semua, bacaan sudah bagus, tajwid sudah benar, sering baca Al-Quran, maka nanti saya insya Allah akan bimbing Anda, baik secara live, ataupun nanti dalam kajian khusus, untuk kita mulai tergerak untuk menghafal Quran. Karena menghafal Quran dalam 30 hari ini, butuh waktu yang sempurna untuk menghafalkannya. Bagaimana cara waktu yang sempurna itu? Itulah pertemuan kita di Kamis berikutnya. Nanti ada 3 yang harus dipraktikkan setelah semua ini dilakukan. Dimustahil Anda hafal Quran dalam 30 hari kalau Anda tidak memulai untuk hal-hal yang tadi saya sebutkan. Ini capaiannya 3 hal tadi. Kalau cuma disebut hafal 30 hari, bisa. Tapi biasanya setoran 1 juz, besok 1 juz lagi, yang ini hilang. Yang besoknya ada. Besok setor lagi, yang besok ada, yang ini hilang. Jadi ketika 30 hari disebut 30 juz, ya hafalnya setiap hari setoran 1 juz. Kadang-kadang demikian, dan tidak sempurna hafalan. Tapi kalau Anda memulai dengan cara seperti ini, dekati Allahnya, rajin bacaannya, tingkatkan nilai kemuliaannya, nanti begitu masuk waktunya, saya berikan bimbingan kepada Anda, bagaimana cara memulai dari awal sampai dengan akhirnya. Siap sampai sini? Baik. Untuk simulasi, tadi saya sampaikan, saya ingin coba cek dulu yang terdekat sekarang. Siapa yang paling sepuh, yang sudah mulai menghafal? Saya dengar ada yang namanya Pak Husni. Pak Husni mana Pak Husni? Hadir bersama kita, dari PJS. Oh, mungkin tidak berada di dalam ruangan ini. Baik, ada yang paling jauh yang sudah mulai menghafal? Dari mana, Mas? Batam, Masya Allah. Boleh berdiri? Ada yang lebih jauh daripada Batam? Baik, boleh? Bisa di sebelah sini? Silakan. Jazakallah khair. Bismillah. Boleh kita salaman dulu? Jazakallah khair. Baik, nama siapa? Salmi. Salmi, Masya Allah. Apa bedanya Salmi dengan Salma? Kalau Salmi pakai I, kalau Salma pakai A ya. Baik. Mas Salmi tinggal di Batam? Batam. Baik, rumah di Batam? Batam. Baik. Apa tujuan ke sini? Pertama sekali di sini dulu. Ya, belakangnya ada sedikit lah keperluan. Baik, keperluannya di luar. Baik, pertama kali datang ke sini terlebih dahulu. Tujuan dari Batam memang spesial untuk ke sini dulu atau ada yang lainnya dulu? Ada setengah lah. Setengah, berarti tujuannya setengah cuma di sini. Dulu memang mau ke sini, ke Stekal kemarin juga sempat juga. Masya Allah, Alhamdulillah. Sudah berkeluarga? Sudah. Putra berapa? Dua laki-laki, baru lahir pas satu bulan. Masya Allah, semoga Allah muliakan ya keluarga antum. Insya Allah, saya ngikutin nama kayak Ustaz, nama Ustaz. Ahmad Hamilul Quran. Masya Allah, Ahmad Hamilul Quran. Baik, anak saya Muhammad Hamilul Quran. Ini Ahmad Hamilul Quran. Tayyib. Sudah mulai menghafal? Menghafal dengan Quran biasa aja. Baik, ada Quran yang tidak biasa? Setahu saya Quran biasa, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya, saya itulah dari dulu minta, juga meminta sama Ustaz Quran At-Taisir itu. Baik, sudah mulai menghafal dengan menggunakan At-Taisir? Belum, baik. Yang sudah biasa sudah berapa juz? 4, hilang. Ganti lagi dapat, hilang lagi. Masya Allah, dapat, hilang. Jadi kalau mancing itu mancing ikan dapat, mancing lagi yang ini hilang, ya? Mancing lagi dapat, ini hilang lagi. Baik, luar biasa ya. Mancing Quran dapat, hilang, dapat lagi, hilang. Baik. Nah, nanti supaya tidak hilang, saya kasih rumusnya dua ya. Cuman dua, teman-teman cuman dua. Satu, tingkatkan taat. Yang kedua, jauhi maksiat. Tingkatkan taat, jauhi maksiat. Kalau Anda konsisten di dua hal ini, insya Allah Allah akan jaga kekuatannya dengan maksimal. Baik, apa yang antum inginkan? 30 hari hafal Al-Quran sama Al-Quran At-Taisir. Baik, saya kasih antum pilihan. Saya pilih antum, saya kasih uang 3 juta atau antum pilih mushaf dan buku ini. Mushaf dengan buku. Mushaf dengan buku, yakin? Yakin. Pikir-pikir dulu. Telepon istri, pilih 3 juta apa ini? Istri nonton sekarang. Istri nonton, baik. Yakin? Yakin, insyaallah. Baik. Bagi siapa namanya? Salmi. Baik, mohon izin bagi adindanya Mas Salmi, istrinya, dengan penuh kerendahan hati, saya serahkan bukunya insya Allah, juga mushafnya, tanpa uang 3 jutanya ya. Jazakallah khair. Masya Allah. Bukunya saja ya. Baik, teman-teman di belakang, mana ada panitia? Halo? Assalamualaikum. Baik, mana Mas Hanif? Mas Hanif, boleh minta mushafnya? Yang At-Taisir? Ya, langsung diberikan kepada Mas Salmi. Tolong bisa dibawakan ya. Baik, Mas Salmi kapan mau kesini lagi? Insya Allah, kalau ada jadwal, kesini lagi. Kalau ada jadwal, besok Kamis depan kami ada jadwal. Mau kesini lagi? Insya Allah. Baik, saya berikan sekarang tugas. Sekarang istri baru melahirkan, jadi belum kuat-kuat lagi tinggal. Sekarang baru melahirkan? Kenapa melahirkan sekarang antum ada di sini? Baru melahirkan, baru sebulan melahirkan. Baru sebulan, oh baik. Jadi, sepekan, saya berikan lagi 2 pekan insya Allah. Kalau ada rezeki, ada waktu, saya berikan insya Allah sebagai hadiah buku dan mushafnya hari ini. Antum ikuti tayangan yang sebelumnya, baca bagaimana cara menghafalkan, praktekan ini. Ketika datang ke sini lagi, saya tes antum. Insyaallah. Siap? Juz pertama dari belakang. Ya, siap? An-Naba. An-Naba baru satu surah. Baik ya? Baik, saya tes An-Naba saja dengan saya ayatnya. Sampai Al-Baqarah sampai 70. Tapi ingat Pak Ustaz, dari belakang dulu, saya ulang dari belakang lagi. Baik. Lupa saya sarankan memulai dari belakang dulu untuk satu juz pertama supaya bisa dipakai dalam salat. Di saat Anda mengimami, kenapa disebut amma? Ada 2 di sini versinya. Versi pertama karena dimulai dengan amma yatasa'alun. Versi kedua amma itu jadi amma ya umu awaman. Jadi mencakup semua orang yang umumnya tahu surat-surat itu. Jadi karena semua orang sering dengar, jadi kalau antum jadi imam bacakan juz yang terakhir, juz amma, itu semua orang umumnya sering dengar. Kalau imamnya keliru bisa membenarkan. Karena sering lebih banyak didengar. Yang kedua sekalipun ayatnya panjang, tapi karena sering didengar, tidak terasa lamanya. Antum An-Naba 40 ayat. Dengan Al-Baqarah 10 ayat itu lebih gelisah Al-Baqarah. Betul, walaupun cuma 10 ayat karena jarang didengar. Baru Alif Lam Mim sudah bertanya, waduh panjang nih. Alif Lam Mim panjang amat. Allahu Akbar, wih pendek. Jazakallah khair. Ini ya Taisir. Ini yang bukunya. Jazakallahu khair. Semoga Allah muliakan antum dalam perjalanan. Maafkan saya dan saya titip satu hal. Tolong dalam sujud minta pada Allah supaya Allah ampuni dosa saya dan kedua orang tua saya. Jazakallahu khair. Syukran. Baik. Fun. Ini mau dibawa juga? Baik. Silakan. Ada yang paling jauh lagi? Lebih jauh dari Batam? Solo. Saya baru tahu kalau Solo lebih jauh daripada Batam. Oh, biasa. Boleh mas, silakan mas. Bangun. Agak aneh malam ini. Bismillah. Taib. Ini asmane sinten? Faisal Fatani. Faisal. Solone pundi? Sukoharjo. Sukoharjo, masya Allah. Sampai situ saja saya gak apa lagi. Taib. Sukoharjo. Antum sudah berkeluarga? Belum, masya Allah. Kesini niatnya untuk ada aktivitas lain atau sengaja kesini? Mau minta video kajian Ustaz Hidayat. Oh, mau minta baik. Yeah. Video saja. Sama materi gitu. Dari baik. Tidak ada yang lain? Sama. Ada aktivitas taklim sini. Baik. Ada aktivitas yang lain selain taklim? Paling besok ke rumah kakak di Bandung. Baik. Di Bandung, masya Allah. Kami ada taklim di Bandung besok. Kalau berkenan bergabung, silakan. Mudah-mudahan ada kebaikan. Kenapa tangannya gemetar? Video saja, tidak ada yang lain? Tidak ada. Saya tawarkan, Anda ingin mendapatkan video atau saya berikan 1 juta rupiah? Video aja, Tad. Yakin video? Baik ya. Alhamdulillah, ternyata konsisten dengan apa yang ingin didapatkan. Bawa flash disk? Ada, hard disk. Ada, sudah siap hard disk, masya Allah. Antum hubungi Mas Asikin? Iya, sudah. Sudah? Sudah tahu orangnya? Belum tahu. Mas Asikin? Asikin? Ini orangnya, ya. Ini Mas Asikin yang sampai hari ini konsisten beliau, ya. Baik, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, jika Anda memerlukan video-video untuk tayangan kita, bahkan yang tidak diupload di YouTube, silakan hubungi Mas Asikin. Dan insya Allah tidak ada biaya. Kalau minta biaya, sampaikan pada saya. Hati-hati. Tidak boleh begitu, ya. Jelas ya. Nah, ini Mas Asikin. Nanti silakan menghubungi Mas Asikin, ya. Yakin? 1 juta atau video? Video aja, Tad. Video, baik. Ini Mas Asikin. Mas Asikin, ini siapa namanya? Faisal Fatan. Jangan dikasih tahu dulu. Gak, baik ya. Terima kasih, jazakallah khair. InsyaAllah, silahkan apa yang bisa dibantu untuk sampaikan ya. Kalau perlu buku, nanti ada Mas Hanif di belakang. Dan kalau ada video bermasalah, ini orangnya nih. Ya? Baik. Jazakallah khair. Mas Asikin, terima kasih. Semoga Allah berikan pahala untuk antum. Baik, ada yang jauh lagi? Dari mana? Semoga Allah berikan pahala untuk antum. Ya, semoga Allah berikan pak untuk antum ya, insya Allah. Dari Depok jauh-jauh ke sini, masya Allah. Tanya. Ada yang jauh dari Depok? Mas, ya kan, mas sudah mau maju. Itu dari mana? Tangerang. Jauh mana Depok dengan Tangerang? Mas, yang akhwat jangan angkat tangan ya. Kalau datang dari jauh, untuk yang akhwat ke sini, kalau datang dari jauh, cukup Anda tuliskan namanya, sampaikan ke panitia. Nanti pulangnya kami berikan sesuatu untuk dibawa pulang. Minimal antum pulang bawa mushaf, pulang bawa buku. Ya, semoga ada sesuatu yang bermanfaat. Saya tidak ingin Anda datang dan pulang sia-sia. Ya, atau minimal ada aqua lah yang bisa dibawa pulang. Menemani di jalan. Bismillah. Baik. Pertanyaan saya, antum mau apa ke depan? Nggak tahu. Nama siapa? Muhammad Abu Solin. Muhammad Nazuli, masya Allah. Di mana Tangerangnya? Tangerang Kota Bumi. Tangerang? Kota Bumi. Kota Bumi, masya Allah. Ada Kota Bumi, ada Sukabumi. Ya, baik. Ya. Kota Bumi bahasa Arabnya Madinatul Ardi. Madinah kota, Bumi Ardi. Sukabumi apa bahasa Arabnya? Sukabumi. Sukabumi. Hubud dunia. Ya, itu Sukabumi ya. Baik. Tanya. Sudah apa berapa juz? Baru mau menghafal. Insyaallah. Mau menghafal. Sebelumnya sudah menghafal? Insyaallah sudah. Insyaallah. Surat apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, masyaallah. Pegang mic-nya di sebelah sini. Enggak, turunkan ke bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Tangan saya ini. Getar. Baik. Bismillah, bacakan 5 ayat saja Ar-Rahman. Duduk sini. Nama siapa? Muhammad Agus Salim. Baik. Ayo Muhammad, bismillah. 5 ayat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allama Al-Quran khalaqal insan allamahul bayan asyamsu wal qamaru bihusban. Cukup dulu sebentar. Teman-teman sekalian, saya bermohon pada Allah, semoga Allah rahmati saudara kita yang berusaha untuk menghafal Quran. Masya Allah, baru mulai menghafal ya, dan sudah mau menghafal ke Ar-Rahman. Itu sungguh luar biasa untuk tekadnya, dan semoga insya Allah Allah mudahkan. Nanti siap dipraktikkan ya, apa yang sudah kita pelajari. Mulai dengan itu dulu, terus yakinkan pada hati, insya Allah saya bisa, saya maksimalkan ya. Dan nanti kalau sudah terbiasa, nanti akan ada penyatuan nilai rasa, namanya dzaukul Quran, rasa terhadap Quran. Jadi begitu dibaca, baca ayat tentang surga ingin cepat meraihnya. Baca ayat tentang berita gembira, wah bacaan kita tuh enak. Baca ayat tentang neraka, sedih kita seakan-akan ingin menjauhinya. Ya, jadi kayak tadi kan baca Ar-Rahman, ya pemberi kasih sayang, segala nikmat dan sebagainya, itu nanti ekspresinya akan berbeda. Ya, jazakallah khair Muhammad. Muhammad mau apa? Muhammad mau apa? Enggak tahu. Saya mau ketemu Ustaz Talid aja, udah alhamdulillah saya mah. Oh ya, sudah. Enggak maksudnya udah. Ya, baik. Ketemu Ustaz Adi sudah alhamdulillah ya, sudah alhamdulillah. Itu maksudnya. Maksudnya mau musab sama muslim zaman now. Kalau dikasih. Tadi. Baik. Ibu masih ada? Masih. Sobat. Ayah masih ada? Masih. Berapa usia ibu? 40 tahun. Baik, ayah? Ayah 40. Ah, salam untuk ayah dan ibu. Yeah. Baik ya, doakan keduanya. Yeah. Minta ridhonya, yeah, dan minta doa saya mau mulai menghafal Quran. Siap insyaallah? Siap insyaallah. Baik, Pak Taufik, boleh dibantu at-taisir sama muslim zaman now? Baik. Pilih mana? 1 juta atau musab dan muslim zaman? Musab zaman now. Musab zaman. Baik. Baik, karena pilihannya tidak ada sama sekali. Saya tidak pernah menulis musab zaman now. Tidak ada. Baik. Khair insyaallah. Minyam dulu musabnya. Baik, sudah sarapan? Insyaallah. Baik. Sudah sarapan? Insyaallah sudah. Baik. Makan siang? Insyaallah. Makan malam? Insyaallah belum. Baik. Mas Hanif, mana Mas Hanif? Semoga Allah berikan kemudahan untuk mempercepatannya musab. Amin Allah. Baik. Musab zaman now. Ada yang lebih jauh? Yang akhwat nanti tolong dituliskan saja namanya. Semoga Allah muliakan Anda. Dari mana? Lombok, Masya Allah. Salah orang itu. Baik, langsung dari Lombok sini? Oh, sebulan di Bogor, berarti tidak langsung dari Lombok ya? Baik, insya Allah. Nanti pekan depan kesini lagi ya? Yakin? Baik, pekan depan saya izin ya? Baik. Jazakallah khair, ini untuk Muhammad. Pilih, mau mic apa mau buku dan musab? Buku dan musab. Buku. Kalau gitu mic-nya simpan dulu ya? Jazakallah khair, semoga Allah muliakan Anda. Maafkan saya ya. Dan tolong doakan saya dalam sujud, semoga Allah ampuni dosa saya, saya dan kedua orang tua. Jazakallah khair. Silakan. Musab zaman now. Yes. Baik teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah ada hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kita insyaallah Musab At-Taisir ini sudah juga dicetak untuk yang cetakan selanjutnya, dan sudah kami juga sesuaikan tampilannya. Dan insya Allah kami sering katakan bahwa untuk mushaf kami jadi khadim Al-Quran, kita jadi pelayan untuk Al-Quran, jadi tidak ada jual beli dalam mushaf. Kami akan bagikan kurang lebih ada 7.000 mushaf. Di IBF itu ada 5.000 sampai 7.000 kami bagikan berdampingan dengan bukunya. Anda bisa masuk ke website Quantum Akhir, ya, untuk quantumakhir.com atau di Quantum Akhir Store, di situ ada nanti untuk keterangan-keterangannya. Adapun buku Muslim Zaman Now juga kami cetak kembali 20.000 eksemplar, yang 15.000 nya akan kami tebarkan saat di IBF, dan nanti Anda bisa terhubung ke sana. Sekaligus hari Jumatnya 20 Aprilnya ba'da asar ada tayangan live lewat Akhir TV bagi Anda yang tidak terhubung di sana. Bagi yang terhubung di sana, kita akan sama-sama berikrar, bersyiar, dan kita akan getarkan seruangan JCC itu bahwa ada para penghafal Quran hadir di sana untuk berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafal Quran dalam 30 hari sebelum tiba Ramadan. Yang kedua, untuk materi Ramadan insyaallah jika Allah menghendaki dan mengizinkan, kami sudah menyiapkan waktu untuk materi khusus selama menjelang buka puasa yang tayang insyaallah di Trans TV terkait dengan 30 topik berbeda yang kita bahas terkait dengan hal-hal Ramadan. Dan yang terakhir, teman-teman sekalian, saya ingin ada berikan nasihat untuk Anda. Nasihat saya sederhana. Jika Anda punya kesempatan untuk berubah, segera berubah jadi lebih baik. Karena waktu tidak akan berulang. Karena itu saya sarankan mulai hari ini, pulanglah ke rumah, diskusi dengan keluarga, dan bukalah lembaran baru dalam kehidupan. Karena waktu itu semakin berlomba dengan kematian. Karena itu saya sarankan sekali lagi, pulanglah ke rumah, ingat baik-baik, kita berlomba dengan maut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak memutuskan berubah malam ini, jangan nantikan esok, karena Anda belum tentu hidup sampai dengan esok hari. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada teman-teman sekalian kalau selama ini banyak hal yang keliru dalam kehidupan. Jika siapapun pernah terkait dengan saya ada kekurangan atau barangkali ada utang piutang, Anda boleh sampaikan kepada saya dan semoga Allah menyelesaikan seluruhnya sebelum Allah mewafatkan saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman sekalian, ini adalah kajian pengantar yang mungkin beberapa masa ke depan tinggal 3 kali pertemuan lagi. Karena itu kita akan coba maksimalkan, karena awal Mei saya tidak akan mengisi sampai awal Ramadan, kami akan berada di tempat lain terhubung sampai dengan ke Indonesia insyaallah. Kami kira itu yang bisa disampaikan malam ini. Terima kasih. Bahagia mendapatkan saudara baru di malam hari ini. Bahagia kehadiran guru yang telah mengajarkan banyak nilai kebaikan. Dan lebih bahagia lagi bersama teman-teman yang insya Allah wajah-wajahnya kita saksikan bersama di surga insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum. Berjumpa esok di Bandung. Kami jam 3 malam ini langsung menuju Bandung untuk materi yang besok bisa kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.